السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان إخوات حاضرين حاضرات سيدان جماعة هنبرك الله سبحانه وتعالى. Kita sampai ke bab 15 halaman 388, menjaga amal perbuatan ataupun menjaga ibadah. Merupakan satu keharusan untuk selalu mengerjakan amal soleh. Amal soleh, amal yang bersih daripada kesyirikan dan segala jenis bid'ah. Ini dikatakan amal soleh, amal yang jauh daripada kesyirikan dan tidak dicampur baur dengan bid'ah. Yang mana Allah SWT mensyaratkan ibadah kita agar diterima dari doa oleh Allah SWT, tidak disyirikkan, dikesutukan dengan yang lain. Kedua, tidak dicampur baur dengan bid'ah. Dalilnya, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin menemui Tuhannya besok di akhirat, faly'amal 'amalan salihan. Hendaklah beramal amal soleh. Kemudian, wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Setelah beramal soleh, jangan melakukan syirik. Jangan disekutukan ibadahnya kepada Allah dengan sesuatu. Jadi kalau kita tanya apakah amal soleh? Amal soleh adalah amal yang tidak dicampur baur dengan kesyirikan dan tidak dicampur baur dengan bid'ah. Kerana hanya amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicampur dengan syirik atau kebid'ahan, amal tersebut akan dibatalkan. Jadi pastikan kita sentiasa beramal soleh. Kerana merupakan satu keharusan untuk selalu mengerjakan amal soleh serta tidak mengabaikan atau meremehkannya. Amal sekecil mana sekalipun jangan diremehkan kerana dia ibadah. Ibadah adalah suatu amal yang sangat dicintai oleh Allah. Ibadah adalah merupakan merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah dan menyanjung dan mengangkat Allah setinggi-tingginya. Maka Allah cinta kepada orang yang beribadah. Ibadah ini banyak bentuknya. Sama ada qaul, ucapan, sama ada perbuatan ataupun i'tikad di dalam hati. Ibadah ini sama ada dengan ucapan, dengan perbuatan ataupun i'tikad di dalam hati. Jadi ibadah ini kalau tidak disekutukan dengan yang lain dan dikerjakan kerana Allah Subhanahu wa taala dan mencontohi amalan Rasulullah SAW yang dicontohkan, waalaikumsalam, maka amal tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil mana sekalipun. Jadi jangan kita katakan, oh, ini amal kecil, tak payahlah kita buat. Jangan. Kerana paling kecil amal pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala paling kurang 10. Sekecil mana pun amal yang kita lakukan akan diberi oleh Allah SWT ganjaran paling kurang adalah 10 ganjaran. Tetapi dosa, kita perlu faham, diberi ganjaran hanya satu dosa. Cuma dosa ada yang besar dan ada yang kecil. Dosa besar paling besar adalah syirik. Kerana dosa besar paling besar dikatakan syirik, kerana syirik akan menghapuskan semua dosa-dosa dan pahala, tinggallah syirik yang dikatakan syirik zalim, yang ini melakukan kesyirikan kepada Allah Taala, itu dosa paling besar. Sehingga SAW bertanya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, Maukah aku kabarkan kepada kamu, yakni sahabat, dosa besar yang paling besar? Sahabat mengatakan, bala. Qalu bala. Mereka mengatakan, sudah pasti Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, al-isyraku billah wa'ukukul walidain. Yakni dosa besar, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dosa besar paling besar ialah menyekutukan Allah, melakukan syirik kepada Allah dan menderhaka kepada dua mak bapak. Jadi apa saja amalan yang dikatakan amal yang berupa tauhid, beribadah kepada Allah Taala, sekecil mana pun jangan diremehkan. Kerana sekecil-kecil ibadah pun Allah akan beri 10 ganjaran. Bukan 10 ringgit tuan-tuan. Bukan 10 dolar. Ini ganjaran yang Allah akan beli lebih berharga daripada apa kita miliki di dunia. Akan dibeli dengan harga yang paling mahal besok di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap amal. Sebab hal itu dapat mendorong diri untuk meninggalkan. Dan amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang paling lenggang, yakni sentiasa dilakukan, mesti sedikit jumlahnya. Walaupun sedikit jumlahnya tapi terus-menerusan. Walaupun sedikit, ya, dianggap sebagai kecil, tetapi kalau terus-terusan itu lebih baik daripada buat banyak-banyak, kemudian penat, kemudian letih, tak buat terus. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl. كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Maksudnya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingati Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian, berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka diturunkan kitab, diutus Nabi dan Rasul, tetapi mereka mengabaikan amal-amal mereka. Dan ayat ini juga diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW secara khusus sampai hari kiamat, agar mereka jangan meniru sikap ahli kitab sebelumnya, iaitu Yahudi dan Nasrani. Ingat ya, Yahudi dan Nasrani diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran supaya menjadi i'tibar. Bukan nak ceritakan begitu saja. Dua yang perlu kita ingat. Orang Yahudi dan Nasrani, dia menentang Allah dan menentang Rasulnya dan menentang malaikat. Kita boleh lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 97-98 antaranya, yang mana mereka memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya dan memusuhi malaikat. Dan Nabi dibunuh oleh mereka. Itu ahli kitab. Kenapa hati mereka keras? Kenapa hati mereka keras? Kerana mereka enggan beribadah. Tapi mereka mengaku-ngaku lebih hebat daripada yang lainnya. Seperti Yahudi mengatakan mereka anak Allah. Begitu juga Nasrani. Dan mereka mengatakan mereka adalah ahli syurga. Oleh kerana mereka mengaku sebagai ahli syurga, mereka kurang beramal. Tetapi dicabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, kalau kamu ahli syurga, kamu bunuh dirilah sebab terus masuk syurga. Buat apa nak duduk kat dunia? Menyusah. Nak bekerja, nak itu, nak ini, tapi mereka tidak berani untuk bunuh diri kerana perkataan mereka adalah mungkar. Tapi bagi kita, kita diberi oleh Allah SWT segala amal, ya, walau sikit sekalipun, tetap diberi ganjaran besar. Dan orang yang mengambil sikap Yahudi, mengabaikan amal-amal, ataupun ada satu istilah, ifrat dan tafrit, keterlaluan mengamalkan tapi tak ada ilmu, atau meninggalkan sedangkan ada ilmu. Dia terus meninggalkan tak mau amal sedangkan ada ilmu. Ada pula yang mau beramal tetapi tak punya ilmu. Ifrat dan tafrit diistilahkan. Jadi mereka ada yang punya ilmu tapi tak mau amal. Sebab mereka yakin bahawa, ataupun mereka diyakinkan oleh ketua-ketua agama mereka, kononnya kalau mereka tak beramal pun, apalagi yang besar dan yang kecil, kalau tak beramal pun, mereka mengatakan mereka ahli syurga. Kita tidak. Rasulullah SAW pernah berkata kepada anaknya, Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah, beramallah. Aku tidak boleh menjaminmu esok. Jadi anak Rasulullah SAW pun, Rasulullah SAW tak boleh jamin. Jadi yang menjamin, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Bagi siapa yang diusahakan di dunia dapat, yang tak usah tak dapat. Dan sekecil manapun usaha, kalau kita teruskan, Allah beri ganjaran itu. Allah beli besok dan beri ganjaran dengan ganjaran yang besar. Jadi jangan ambil sikap Yahudi, yang mana Yahudi dan Nasrani diberi ilmu, diberi apa amal, tapi mereka tak mengerjakannya. Dan mereka sombong, sehingga Nabi dibunuh, malaikat Jibril dimusuh, dan para rasul itu difitnah. Dan mereka mengaku-ngaku orang yang terbaik, sehingga mengatakan mereka adalah ahli syurga, yang lain bukan ahli syurga, maka Allah cabar. Kalau kamu betul ahli syurga, bunuhlah diri kamu, jangan hidup di dunia, sebab hidup di dunia itu banyak cubaan, rintangan, masalah. Bunuh diri, terus masuk syurga. Tapi mereka tak mau bunuh diri. Sebab mereka bohong sebenarnya. Jadi di sini, diceritakan tentang orang-orang yang dikatakan ahli kitab, penghujung ayatnya. Ada masalah sedikit. Di penghujung ayatnya, فَطَالَ عَلِهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Kenapa keras? Hidup panjang umur. Allah panjangkan umur. Allah beri ilmu. Allah ajar dia berbagai-bagai amalan, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Mereka tidak mau mengerjakan. Jadi orang yang sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia tak mau mengerjakannya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah sayangi dia dengan beri ilmu, kalau Allah dah sayangi dia dengan beri iman, kalau dia tidak mengamalkan, Allah boleh tarik bila-bila. Contohnya, cuba lihat apa yang dijelaskan dalam menjaga amal perbuatan. Yahudi diberi oleh Allah SWT ilmu, tapi tak mau beramal, Allah tarik. Berbeza dengan Nasara. Orang Nasara tak ada ilmu, tapi memandai-mandai. Ia dikatakan ifrat dan tafrit. Allah Maha Suci, lagi Maha Tinggi berfirman. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang mukmin untuk melembutkan hatinya pada saat disebutkan nama Allah. Sehingga ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Di dalam Al-Quran nanti kita melihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, zikrullah, mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka tenanglah jiwa-jiwa. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang lembut. Ataupun jiwa yang tenang kerana lembutnya jiwa tersebut. Bagaimana nak melembutkan jiwa? Ala bi zikrillah. Adalah dengan mengingati Allah, zikir. Tapi zikir ikut yang sudah dicontohkan. Jangan zikir macam orang sufi, Allah, Allah, hu, hu dan sebagainya, bukan itu. Zikirnya orang-orang yang mengikut contoh adalah berzikir dengan zikir yang sudah diajarkan. Paling-paling kita katakan zikir yang paling mulia, apa dia? La ilaha Allah. Afdalu zikri annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Ini dikatakan sebaik-baik berzikir kerana kalimah la ilaha illallah Allah jadikan kita demi kerana kalimah tersebut. Dan la ilaha illallah adalah kalimah tauhid. Dan semua para nabi dan para rasul berdakwah kerana kalimah tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW berperang berjihad kerana kalimah tersebut. Anda katakan para nabi dan para rasul berjuang, diutus demi kalimah tersebut. Kerana Allah mengatakan وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونِ. Allah mengatakan tidak kami utus walaupun seorang rasul kecuali diwahyukan kepada mereka supaya menyeru kepada kaumnya bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Apa itu? Kalimah La Ilaha Illallah. Begitu juga Rasulullah SAW berjihad. Didatangi oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, seorang berjihad kerana nak nama. Seorang berjihad kerana nak cari ghanimah. Yang mana satu masuk surga? Kata Rasulullah SAW, yang masuk surga, orang yang berjihad li'a'la'i kalimatillah. Orang yang masuk syurga, orang yang berjihad kerana meninggikan kalimah Allah. Jadi, afdalu zikri annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah kalimah Allah, bukan zikirnya sufi. Dan sekarang ada satu zikir baru, iaitu asma'ul husna. Ingat ya, tidak pernah dicontohkan zikir dengan asma'ul husna. Sebab asma'ul husna itu dijadikan wasitah atau wasilah untuk berdakwah. Berdoa, untuk berdoa. Yang mana Allah mengatakan walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Bagi Allah 99 nama. Serulah salah satu daripada nama tersebut dan tinggalkan orang yang menyembung diri kerana tak mau berdoa. Artinya berdoa dengan nama asmaul husna. Jadi asmaul husna jangan dijadikan untuk zikir. Yang memulakan zikir dengan Asmaul Husna itu asalnya Al-Arkam, dibuatnya lagu, dibuatnya lagu dan muzik, dirakam, kemudian dijual CD-CD-nya, kemudian dimasukkan dalam TV, akhirnya orang jadikan Asmaul Husna sebagai zikir. Tidak. Tidak boleh berzikir dengan lafzul jalalah atau dengan nama Allah seperti Allah, Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, ataupun Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Itu tidak ada. Kalau nak menyebut lafzul jalalah, perlu ditambah seperti Allah, Allahu Akbar. Seperti Allah, Alhamdulillah. Imma Allahu Akbar, itu ataupun Alhamdulillah. Kalau Allah, Allah saja tidak ada. Itu namanya bid'ah. Yang di antara nama Allah adalah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim dan sebagainya. Dan ini tidak boleh jadikan zikir. Jadi kalau nak menyeru dengan nama-nama tersebut, okey. Tetapi jadikan zikir tidak boleh. Jadi kalau nak jadikan zikir, zikir itu adalah yang sebaik-baiknya, yang ringkas, La ilaha illallah. Yang padat, setelah La ilaha illallah adalah Quran keseluruhannya. Berzikirlah dengan baca Al-Quran. Sama ada memegang Al-Quran ataupun membaca Al-Quran, apa yang sudah dihafal di dalam hati. Kerana nama Quran itu sendiri adalah zikir. Nama Quran itu sendiri adalah zikir. Yang mana Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Dan kamilah yang mendirikan, menurunkan az-zikir. Ia ini menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Dan kita mesti ingat, di dalam hadis Muslim, setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran diberi 10. Setiap huruf bukan kalimah. Dimisalkan oleh Rasulullah SAW, alif, lam, mim. Alif, satu, lam, dua, mim, tiga, tiga huruf. Setiap huruf 10. Baca alif, lam, mim, kita dapat 30 pahala. Itu Al-Quran. Jadi kalau kita nak berzikir, berzikirlah sebagaimana telah dicontohkan. Kalau kita tidak berzikir sebagaimana dicontohkan, itu amalnya bid'ah, bukan amal soleh. Anda katakan awal-awal tadi, amal soleh adalah amal yang tidak dicampur baur dengan syirik pertama. Kedua, amal soleh adalah yang tidak dicampur dengan bid'ah. Apa dalilnya? Saya bacakan ayat tadi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Jadi amal soleh, kalau ditanya nanti, dan saya akan terus tanya, apa syarat amal soleh yang diterima? Dua. Pertama, ikhlas. Kedua, ada contoh. Dikatakan amal soleh, yang tidak ada syirik, tidak ada bid'ah, supaya diterima oleh Allah SWT, maka syaratnya dua. Pertama, ikhlas kerana Allah. Kedua, ada contoh. Ibn Ajlan mengatakan tiga. Pertama sekali, Islam dan bertakwa. Kedua, ikhlas, dan ketiga ada contoh. Itu baru dikatakan amal soleh. Jadi amal-amal yang tak ada contoh, seperti zikir-zikir yang ada sekarang, itu bukan amal soleh. Itu amal bid'ah namanya. Sebab tak ada contoh. Jadi pastikan amal kita adalah amal yang dikatakan amal soleh. Jadi zikir yang terbaik adalah afdhalu dzikri annahu la ilaha illallah. Ataupun membaca Al-Quran dan banyak lagi zikir-zikir yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai amal soleh. Di sini dimisalkan, misalnya dalam bentuk nasihat, nasihat juga amal soleh. Dan kalau kita banyak menasihat, Allah pilih kita sebagai manusia yang terbaik. Contohnya Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana kita menjadi manusia pilihan Allah? Setelah beriman, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, yakni nasihat. Wa tanhauna 'anil munkar, menegah daripada kemungkaran, itu nasihat. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Jadi Allah muliakan kita dengan kita diberi iman, dimuliakan lagi dengan diberi ilmu, yakni ilmu yang sahihah, dan dimuliakan lagi dengan menjadikan ilmu yang kita ada ini sebagai nasihat. Itulah dikatakan sebaik-baik ibadah, di antara ibadah yang ada. Mendengar Al-Quran. Mendengar Al-Quran, bukan dengan muzik. Orang sekarang sibuk-sibuk, berusaha. Merakam muzik. Kemudian, kata Rasulullah SAW, akan berlaku di akhir zaman. Ya, orang mengikat kepalanya dengan muzik. Sekaranglah waktunya. Dan besok di antaranya dia akan dijadikan oleh Allah sebagai kera dan babi. Orang-orang yang seperti ini. Akan sampai masanya. Sebab Rasulullah SAW mengatakan yang benar. Mendengar Al-Quran dan memahaminya. Mendengar saja tidak memadai. Usahakan untuk memahami Al-Quran. Sebab Quran sendiri sudah memberi peringatan. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah kamu tidak memberi konsentrasi kepada Al-Quran ataupun hati kamu sudah dikunci? Jadi hati-hati yang dikunci ini buka. Bagaimana? Dengar Al-Quran dan fahami isinya. Sebab Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk dan hidayah. Serta tunduk dan patuh padanya, yakni pada Al-Quran. Serta tunduk dan patuh padanya, yakni pada Al-Quran. Demikianlah, ini merupakan teguran yang mengandung celaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Dalam kitab sahihnya, Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahawa dia mengatakan jarak antara keislaman kita dan saat Allah mencela kita dengan ayat ini adalah 4 tahun. Kemudian, mereka dilarang oleh Allah untuk menyerupai orang-orang yang membawa kitab sebelum mereka, yakni Yahudi dan Nasrani. Waalaikumsalam. Iaitu Yahudi dan Nasrani. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka mengganti dan mengubah kitab Allah yang berada di tangan mereka serta menjualnya dengan harga yang sangat murah. Allah mengatakan, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Mereka berubah kandungan kitab yang diturunkan kepada mereka dengan merubah tajuk-tajuknya. Kemudian, يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Kemudian, apa yang diubah itu dijual dengan harga yang murah. Ataupun diubah kerana mendapat keuntungan daripada apa yang diubah. Kalau cerita Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran begitu banyak diceritakan, untuk apa ya? Diceritakan supaya kita jangan tiru. Diceritakan kepada kita orang beriman, cerita tentang Yahudi dan Nasrani yang sudah berlalu ni dengan panjang lebar, dicerita cerita detail supaya kita jangan ambil sikap mereka, jangan ambil perangai mereka, jangan tiru mereka. Tapi orang-orang sekarang, orang-orang yang dikatakan umat Nabi Muhammad SAW, sekarang lebih teruk daripada Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani, dia merubah tajuknya. Tapi orang-orang sekarang, walaupun tidak diubah tajuknya, tapi paling teruk, diubah maksudnya isinya. Apa misalnya? Ya, memang ada yang mengikut cara Yahudi merubah isi Alkitab. Isi Alkitab dua, satu Quran, satu hadis. Yang paling jelas, Allah mengutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, kullu bid'atin. Tetapi orang sekarang mengatakan, ada lagi satu bid'ah. Yang tidak dhalal, bid'ah apa namanya? Bid'ah hasanah, mana ada dalilnya? Tidak ada dalil, walaupun hadis palsu, hadis dhaif mengatakan bid'ah hasanah. Tak ada. Tapi orang-orang yang beragama Islam, ubah dan tambah satu lagi. Itu hadis, bagaimana Al-Quran? Al-Quran walaupun mereka tidak tambah, tidak ubah kalimahnya, hurufnya tidak diubah, tetapi maksudnya diubah. Apa dia? Kalau ditanya di mana Allah, kita katakan fis sama. Kalau ditanya dalam Al-Quran mana dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Tetapi sekarang orang-orang yang beragama Islam yang mengatakan umat Nabi Muhammad berani mengatakan, siapa mengatakan Allah bersemayam di atas arasy-Nya? Kapi. Allah mengatakan 7 kali. Dan ayat-ayat serupa ini puluhan ayat. Hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Allah bersemayam di atas arasy-Nya bukan satu hadis. Puluhan hadis. Tetapi mereka tidak ubah hadisnya. Kalimahnya. Ayatnya tidak diubah. Tetapi yang diubah maksudnya. Saya bawa misal satu dulu. Apa dia? Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Nabi mengatakan kepada seorang jariah, yang mana jariah ini diajarkan oleh tuannya bahawa Allah di atas arasy. Apabila Rasulullah SAW bertanya kepada jariah tersebut, di mana Allah? Jariah itu mengatakan fis sama, sampai menunjuk tangannya ke langit, fis sama. Apa kata Rasulullah? Sadaqti, engkau benar. Dipanggil tuannya suruh bebaskan. Kalimah yang Rasulullah SAW sadaqti, mengatakan sadaqti, benar engkau, yakni fis sama, dinafikan oleh orang sekarang. Hadis ini hadis Muslim. Mereka mengatakan, iya hadis Muslim, tapi kami tidak boleh terima. Apa dia? Maknanya katanya bukan fi sama fi kulli makan. Begitu juga Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Mereka tak buang ayat ni. Mereka baca dalam Yasin dan banyak ayat. Mereka baca. Tetapi maksudnya mereka ubah. Mereka mengatakan tidak, Allah tidak ada di atas arasy. Kalau Allah ada di atas arasy, Allah itu di atas makhluknya. Allah tak perlukan makhluknya sebab arasy itu makhluk. Maka Allah fi kulli makan. Ini sama seperti sikap Yahudi. Yahudi merubah. Dia merubah juga. Tapi Yahudi tidak merubah maknanya. Tapi kalimahnya terus. Sebab mawadi'ihi, tajuk-tajuknya. Orang Islam tidak mampu untuk merubah tajuk-tajuknya kerana Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan zikir. Allah mengatakan, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Huruf-huruf kalimah-kalimah. Maka mereka tidak boleh buang. Hatta alif lam mim, mereka nak buang alif pun tak boleh. Sebab Allah pelihara. Tetapi apa yang mereka ubah sekarang adalah maksudnya. Allah maksudkan, Allah bersembahyang di atas arasy-Nya. Tapi dimaksudkan oleh orang di bumi ini, tidak. Allah bukan bersembahyang di atas arasy-Nya, Allah fi kulli makan. Perubahan seperti ini adalah perbuatan yang paling mungkar. Perbuatan yang paling jahat. Allah turunkan ayat untuk memahamkan umat tetapi pahaman itu dipesok. Saya kebetulan bawa buku ni. Saya bawa kuluki ni. Walaupun keluar daripada tajuk tetapi itulah fokus kita belajar untuk membetulkan akidah. Nama bukunya Mukhtasar Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar oleh Imam Az-Zahabi. Imam Samsuddin Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini bermazhab Syafi'i. Imam ini bermazhab Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Tentang keberadaan Allah. Di halaman 176, nombor 47, ataupun bahagian 47, Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini Imam Syafi'i. Lahir 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Pada nombor 196, diriwayatkan oleh Syekhul Islam Abdul Hasan Al-Hakari wal Hafiz Abu Muhammad Al-Muqaddisi bi isnadihim ila Abi Thawr wa Abi Shu'aib kilahuma 'anil Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i Nasirus Sunnah rahimahullahu ta'ala qala al-qawlu fi sunnati allati ana 'alayha wa ra'aytu 'alayha alladhina ra'aytuhum مثل السفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله على عرشه في سماعه. Apa maksudnya? Diriwayatkan dari Syekhul Islam Abu Hasan Al-Hakari dan Al-Hafiz Abu Muhammad Al-Muqaddisi bi isnadihim ila Abi Thawr dan Abi Shu'aib. Keduanya dari Imam Syafi'i, meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Apa dia? Al-qawlu fi sunnati, kata Imam Syafi'i, kata-kata yang mengikut sunnah. Kata-kata yang di dalam sunnah atau mengikut sunnah. Dan yang aku berikrar di atasnya, allati ana 'alaiha, yang aku di atasnya, berikrar di atasnya, wa ra'aitu 'alaiha alladhina ra'aituhum. Begitu juga orang yang mengikut sunnah, yang aku lihat, mislu Sufyan wa Malik, seperti Sufyan. Sufyan ada dua, satu Sufyan bin Uyainah, satu Sufyan Al-Thawri, dan Imam Malik. Dan selainnya, al-iqrar, berikrar, bisyahadati an la ilaha illallah, dengan syahadah, an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan berikrar bahawa Muhammad itu Rasulullah, wa anna Allah ala arshihi. Setelah berikrar, naik saksi, menyaksikan, yang minta Allah jadi saksi, dan Nabi Muhammad diakui sebagai Nabi, yang diutus oleh Allah, setelah berikrar seperti ini, wa anna Allah, dikatakan wa anna Allah ala arsihi, sesungguhnya Allah di atas arasy-Nya, di mana fi samaihi, di atas langit-langit-Nya. Ini katakan Imam Syafi'i. Cuba tengok perawinya. Tetapi mereka yang mengatakan mazhab Syafi'i, yang sedang mengajar di masjid-masjid, kalau kita katakan Allah bersemayam di atasnya, kafir antaranya. Ada satu CD yang sudah disebar di seluruh Singapura oleh seorang ustaz. Terang-terang dah masuk YouTube sekarang. Dia mengatakan, siapa mengatakan Allah di atas aras, kapi dia. Imam Syafi'i kapi ke? Ingat mengkafirkan orang yang belum boleh dikafirkan, kekafiran itu akan terpantul kepada si penduduk. Berapa ramai orang dikafirkan oleh dia. Dan dia mempunyai authority di Singapura sebagai ulama yang bertanggungjawab untuk mengurus al-ihwal masyarakat Islam di Singapura. Macam saya tidak diberi authority. Tetapi dia yang mengatakan bahawa siapa mengatakan Allah bersemayam di atas arasnya, kafir. Jadi Imam Syafi'i kafir. Ditanyakan kepadanya, kenapa anda tak ambil akidah Imam Syafi'i? Saya tak ambil akidah Imam Syafi'i. Saya ambil fiqh Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i tak punya akidah? Sedangkan para Nabi dan para Rasul, pengganti Nabi dan pengganti Rasul adalah ulama. Apa kerja ulama? Kerja ulama menyampaikan apa yang sudah disampaikan, menyambung apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama waris Nabi. Ana katakan tadi, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, kecuali diwahyukan, diperintahkan supaya menyeru kepada kalimah La ilaha illallah. Apa ayatnya? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ini ayat Quran. Allah mengatakan tidak pernah kami utus walaupun seorang rasul kecuali diwahyukan kepadanya supaya menyeru, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi kalau kita tanya, Tuhan yang kita sembah ini di mana dia? Bila Rasulullah bertanya kepada jariah, aina Allah? Fis sama. Kitab salam sadakti. Dan Quran mengatakan, Ar-Rahmanu ala ra'as istawa. Allah bersemayam di atas arasnya. Di mana aras Allah? Fauka sab'a samawat. Di atas 7 petala langit. Wa arsyuhu ala lama dalam surah Hud. Dan aras Allah di atas air. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan apabila memperkatakan tentang keberadaan Allah, sifat Allah, apa kata empat imam ni? Seperti di dalam kitab Manaqib Syafi'iyah. Kata Imam Syafi'i, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, empat-empat imam ini mengatakan, apabila memperkatakan tentang keberadaan Allah, sifat Allah, nama Allah, maka amiruha kama ja'at. Terima sebagaimana didatangkan oleh dua, Quran dan hadis. Bila kaif, jangan ditanya. Bila kaif, jangan ditanya. Jangan ditanya, bagaimana Allah bersemayam? Jangan, tidak boleh sama sekali. Kerana Allah mengatakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum ma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Adapun pengikraran ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak supaya patuh kepada qaul Allah dan qaul rasulnya, sami'na wa ata'na. Jadi disuruh apabila memperkatakan tentang sifat Allah, amiruha kama ja'at. Apabila memperkatakan tentang sifat Allah, keberadaan Allah, zat Allah, terima sebagaimana didatangkan oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu ala arsistawa, Allah bersemayam di atas arasnya, ammiruha kama ja'at. Terima sebagaimana didatangkan, bila kaif, jangan ditanya. Jangan dipersoalkan. Biduri ta'wil, jangan dibincang. Jangan ditafsir. Biduri tahrif, jangan diubah. Biduri ta'til, jangan dibatalkan. Biduri tamtil, jangan dimisalkan. Bidu ni tashbih, jangan diserupakan. Terima sahaja. Kamu dah. Jadi orang Yahudi, Allah laknat. Orang Nasrani, Allah laknat kerana mereka merubah isi kitab mereka. Dan orang kita tak mampu untuk merubah kalimahnya, hurufnya, ayatnya. Tapi diubah adalah maksudnya. Ini adalah bid'ah paling besar. Ini adalah kecelaan daripada Allah yang paling besar. Kerana Allah maksudkan lain, kau maksudkan lain. Dan dia sudah menyesatkan dal mudil. Dia sudah sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi ibadah kita yang Allah terima, yang ini menjaga amal perbuatan. Amal saya katakan ada tiga. Dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan hati. Yang paling wajib kita jaga dengan hati. Sebab Allah mengatakan inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat luaran kamu, tetapi melihat hati kamu dan amal kamu. Jadi apa hati kita? Akidah. Pertama, jadi akidah kita supaya ibadah kita yang kita terus kekal mengamalkan, yang terus kita pelihara, yang terus kita jaga, kalau mau diterima, akidah dulu. Oh, ini amalnya dijaga, sunnah-sunnahnya dijaga, puasanya dijaga, tetapi syirik, apa gunanya? Ingat, kalau syirik, amal dibatalkan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika anda syirik, pasti dibatalkan semua amal anda dan anda menjadi gerungan yang rugi. Jadi kalau kita nak berpanjangan beramal, pastikan akidah kita tidak rosak. Kedua, jangan buat bid'ah dalam ibadah tersebut. Jangan dicampurkan bid'ah. Sebab ibadah yang dicampur bid'ah, Allah tak terima. Kemudian mereka dilarang oleh Allah untuk menyerupai orang-orang yang membawa kitab sebelum mereka, iaitu Yahudi dan Nasrani. Saya baca lagi sekali ya. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka mengganti dan mengubah kitab Allah yang berada di tangan mereka serta menjualnya dengan harga yang sangat murah, serta melemparkannya di belakang punggung mereka. Lalu mereka, yakni setelah diubah kitab yang asal, dia buang. Yang mereka tulis, itulah yang mereka kedepankan. Orang sekarang, kita katakan, kullu bina'atin dalalah. Oh, tak pakai yang ni. Diubah, katanya ia ada bin'ah, tapi bin'ah hasanah. Bila ada bin'ah hasanah, kata Imam Syatibi, bin'ah dalalah tak ada lagi. Betul kan? Apa hukum ni, Syekh, kau buat? Bin'ah. Tapi bin'ah hasanah. Apa ini, Syekh? Bin'ah, bin'ah hasanah. Semua bin'ah hasanah, bin'ah dalalah tak ada lagi. Ada lagi bin'ah dalalah? Tak ada. Itu kata Imam Syatibi. Ini bermakna mereka merubah Al-Quran, merubah hadis. Kalau tidak mampu merubah lafaznya, kalimahnya, hurufnya, tapi mereka ubah apanya? Maksudnya. Itu contoh yang sedikit saya bawa. Kalau nak contoh nanti, kalau ditanya, saya akan bawa contoh-contoh yang begitu banyak. Ya? Begitu juga. Serta melemparkannya di belakang punggung mereka. Lalu mereka memilih berbagai-bagai pendapat yang beraneka ragam dan perkataan-perkataan yang tidak jelas. Seperti bid'ah hasanah, mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mana jelas. Sedangkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas, antara keduanya wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'rifuhunna katsirun minan nas. Di antara keduanya, setelah haram, setelah halal, itu jelas. Antaranya, ada yang syubhat. Tidak banyak yang tahu dengan syubhat. Tetapi disuruh kita tinggalkan yang syubhat. Kenapa? Sesiapa yang membiarkan dirinya kembali kepada syubhat, dia sudah melakukan yang haram. Apa yang syubhat? Allah mengatakan Allah bersemayam di atas arasnya. Mereka mengatakan, oh Allah tak bersemayam. Sebab bersemayam, Farid, di ujung ni ada satu. Ya? Di ujung sekali. Katanya, kalau Allah bersemayam sama seperti makhluk, ini syubhat katanya. Jadi Allah tak seperti makhluk, tak seperti makhluk, tak syubhat. Jadi Allah tak ada dalam arasnya. Itu maksud mereka. Jadi kita ambil mana yang ada, yang terang ni, dan jangan ambil yang samar-samar yang syubhat. Yang terang adalah Quran. Allah mengatakan di atas aras, di atas aras. Yang melakukan ataupun mengatakan selainnya, itu syubhat. Jangan diambil. Begitu juga perkataan-perkataan, ya, mereka mengambil pendapat-pendapat yang beraneka ragam dan perkataan-perkataan yang tidak jelas. Kemudian bertaklid. Bertaklid, yakni bertaklid buta kepada beberapa gelintir manusia dalam agama Allah, menjadikan ahli agama mereka, ya, dan pendeta mereka sebagai ilah selain Allah. Pada saat itu, hati mereka menjadi keras sehingga tidak mahu lagi menerima nasihat serta tidak pula memahami janji dan ancaman Allah kerana mereka memang mendurhakai perintahnya yang diperintah Allah. Begini tuan-tuan. Kalau Yahudi bertaklid buta kepada ketua-ketua agama mereka, diumpamakan bila taklid kepada ketua agama sama seperti menyembahnya. Pernah dengar cerita Adi bin Hatim? Ini paling banyak saya ceritakan di kuliah-kuliah. Adi bin Hatim sebelum masuk Islam, dia menemui Rasulullah SAW. Tapi apa dia pakai? Cross. Pakainya cross. Bila menemui Rasulullah SAW pusing. Dia tak mau tengok cross tu. Dia katakan itrah. Artinya itrah, tanggalkan, buang. Berhala yang di lehermu, wahai Hatim. Kemudian Rasulullah SAW setelah melihat beliau buang cross tu, berhala tu, maka Rasulullah SAW membacakan ayat. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Oleh kerana Adi bin Hatim orang Arab tahu makna kalimah ni. Dia tahu makna kalimah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bacakan kepada Adi. Apa artinya? Bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, yakni arbab, artinya ketua-ketua agama mereka, mereka sembah. Bahwasanya ahli kitab menyembah ketua-ketua agama mereka. ruhban dan arba' mereka. Maradi kata dia, tidak, kami tidak sembah. Lihat. Kerana disangka sembah itu rukuk dan sujud. Tetapi dimaksudkan Rasulullah SAW, jadi katakan sembah itu taklid buta. Bukankah Rasulullah bertanya kepada Adi, ya Adi, bukankah Allah sudah mengharamkan di dalam kitab kamu dan menghalalkan di dalam kitab kamu, tetapi ketua agama kamu merubahnya, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, kamu ingkari Allah dan kamu taati ketua agama kamu, apakah terjadi? Ya, kata Ali bin Hatim. Kata Rasulullah, itulah penyembahan. Makanya itu taklid. Okey, sekarang di Singapura, kita katakan Nabi sudah mengatakan kullu bid'atin dalalah sebagaimana buka di tadi. Dan Nabi membaca khutbatul hajah ni paling kurang seminggu berapa kali? Sekali di atas mimbar. Satu bulan berapa kali? Kalau khutbah-khutbah yang lain dibacakan, bermakna para sahabat mendengar Rasulullah SAW, telinganya pasang ni, lebih 4 kali, paling kurang 4 kali atau lebih 4 kali, satu minggu amaran jangan buat bid'ah. Kerana kullu bid'atin dhalalah. Tetapi diubah oleh ulama-ulama di Singapura, dia katakan tidak, tak semua bid'ah dhalalah. Ada bid'ah hasanah. Kalau kita taklid kepada mereka, termasuk dalam perbuatan Yahudi dan Nasrani. Anak katakan di dalam Al-Quran ada hadis diceritakan tentang Yahudi dan Nasrani supaya kita jangan ikut perangai mereka. Kalau tidak, kenapa Allah ceritakan dalam Al-Quran ada hadis tentang Yahudi dan Nasrani? Kenapa? Dan diceritakan adalah keburukan mereka. Di antara keburukan mereka adalah merubah isi Al-Kitab. Di antara keburukan dan kejahatan Yahudi adalah merubah isi Al-Kitab. Dan orang yang taklid kepada mereka-mereka sebagai ketua agama yang merubah isi Al-Kitab, orang yang taklid adalah menyembah bagaimana dalam agama kita. Nanti kata, kalau kita lihat sebuah hadis Muslim, umat ini akan ikut Yahudi, bermula sehasta. Atau sedepa. Sehasta. Lama-lama sejengkal demi sejengkal, dan Yahudi dan Nasrani masuk lubang biawak, mereka akan ikut. Yakni umat Islam akan ikut. Rasulullah ditanya oleh sahabat, apakah mereka ikut Yahudi dan Nasrani Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau tidak mereka siapa lagi? Hadis Muslim ini mengatakan bahawa umat Islam yang tak dapat hidayah, umat Islam yang meninggalkan Quran hadis, umat Islam yang bodoh-bodoh ni, umat Islam yang taklid kepada orang bodoh, dia akan ikut Yahudi. Bagaimana? Mereka merubah. Kalau Yahudi merubah tajuknya, orang Islam merubah maksudnya. Banyak yang taklid. Yang taklid ini akan mendapat nasib seperti Yahudi, kerana dalam hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa jumpa satu kaum jadi kaumnya. Kaum itu. Jadi jangan kita ambil sikap Yahudi dan Nasrani, jangan ubah agama kita. Tidak ada bid'ah hasanah. Saya cabar semua. Katakan kepada ustaz-ustaz di luar, minta sanadnya. Kalau ada hadis mengatakan bid'ah hasanah, minta sanadnya. Kita dah belajar as-sanadu minal din. Sanad dalam hadis adalah agama. Kalau tidak ada isnad, manusia akan bercakap semaunya. Jadi kalau tak ada isnad, kami tak panggil. Itu hadis. Kalau tak ada isnad, kami tak akan ambil dia. Sebab kami disuruh taati dua, Quran dan hadis. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Akhir zaman, pintu-pintu syaitan banyak. Syaitan dua. Satu jenis jin dan jenis manusia. Wahyu ada dua. Satu wahyu daripada Rahman dah tak turun lagi. Tapi wahyu daripada syaitan sentiasa ada. Jadi wahyu daripada syaitan, syaitan dia du'u ilah ilanar. Syaitan mengajak kepada neraka. Jangan patuhi syaitan. Jangan patuhi syaitan. Siapa syaitan? Dua. Jin dan manusia. Yang mengajak kepada kesesatan, kata Umar Ibn Khattab, itulah syaitan. Yang mengajak kepada kesesatan, itulah taghut. Kata Umar, yang mengajak kepada kesesatan, itu syaitan. Yang mengajak kepada kesesatan, itu taghut. Siapakah taghut jenis manusia? Yang membawa kesesatan, itu ustaz-ustaz. Yang mengajak kepada bid'ah. Jangan takut katakan seperti itu. Minta hujah, datangkan hujah. Makanya mereka marah kan Ana? Ana lagi marah kepada mereka. Ana marah kerana Allah. Kita itu hari dah belajar. Al-wala dan al-bara'. Kita cinta kerana Allah dan kita benci marah kerana Allah. Kalau agama Allah mereka hinjak-hinjak, mereka rubah, mereka mainkan seperti ini, kita tak. Mencari untung dengan harga yang sedikit dengan agama Allah. Buat bid'ah, cuba lihat. Jadi tauke bid'ah besok. Tengok boleh maulid. Sampai penceramah-penceramah tak cukup saya. Dia ambil daripada Indonesia, dia ambil daripada luar negeri. Tak cukup main penceramah. Ceramah apa tu? Ceramah bid'ah. Siapa nak hapuskan? Antumlah para salafiyun yang berhak dan berjaya untuk menghapuskan bid'ah-bid'ah ini. Kalau tidak, siapa lagi? Bagaimana untuk kita menghapuskan? Inilah dia. Apa yang kita sedang pelajari? Hadis. Hadis. Kalau tidak, kita tak boleh lawan mereka. Sebab kata Rasulullah SAW, Al-Quran hujjatun lak aw'arik. Quran dan hadis hujjah untuk kamu menyerang dan menangkis. Jadi tangkislah dan seranglah dengan dua senjata yang Allah beri. Jadi katakan senjata qati'ah atau qati'ah yang pemutus yang tajam, ini Quran hadis. Dan pada saat itu hati mereka menjadi keras. Kenapa keras? Banyak sangat buat bid'ah. Saya katakan terus terang. Bila dah buat bid'ah, buta mereka. Kullu bid'atin dhalalah. Dhalalah sesat. Kenapa sesat? Kerana buta hatinya. Buta hati lebih jahat, lebih buruk, lebih dahsyat daripada mata-mata. Ya kan? Sebab buta hati membawa pada akidah. Dan akidah adalah agama kita. Kalau akidah benar, benarlah. Kalau akidah rusak, ke neraka besok kekal kalau syirik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَفَّيْنَا بِعِيسَى بَنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَعْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Maksudnya, dan kami iringi di belakang mereka dengan Isa putra Maryam. Dan kami berikan kepadanya Injil. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Santun, kasih sayang, yakni santun akhlaknya bagus. Kasih sayang, setelah mempunyai akhlak yang bagus, dia mempunyai perasaan kasih sayang. Itu yang ikut Isa AS. Yang kembali kepada agama yang dibawa oleh Isa. Dan yang tak kembali kepada Isa, yang tinggalkan agama yang dibawa oleh Isa, dan mereka mengada-adakan rahbaniyah. Tidak beristri atau bersuami, dan mengurung diri dalam biara. Yang dikatakan, tidak ikut ajaran Nabi Isa AS. Siapa dia? Mereka mengada-adakan rahbaniyah. Apa rahbaniyah? Tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. Padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keredaan Allah. Mereka mengada-adakannya. Disebut ibtada'uha bid'ah. Ibtada'uha, mereka membuat satu bid'ah. Bid'ah apa? Tak berkahwin. Dalam zaman Rasulullah SAW, ada manusia seperti ini. Ada tiga orang laki-laki, sahabat. Mereka berpakat, jom kita jumpa isteri Nabi. Ataupun isteri-isteri Nabi. Bila jumpa isteri-isteri Nabi, salah seorang isteri Nabi, ceritakan begini-begini-begini Rasulullah SAW ibadahnya. Yang kedua, ketiga dan seterusnya, bercerita tentang Rasulullah SAW. Setelah menemui isteri Rasulullah SAW, tiga orang ini membincang. Siapalah kita dengan Rasulullah SAW tentang beribadah? Jadi seorang dia mengatakan, saya tak mau tidur, nak semayang terus. Sedangkan tiap hari kita dah bincang. Kalau anda buat terus, besok anda jemu, besok anda bosan, besok anda penat, lama-lama anda tinggalkan. Yang kedua, nak berpuasa terus, tak mau berbuka. Kalau anda nak berpuasa terus, kita di dunia ni nak berusaha cari dunia. Kalau puasa terus, nanti letih. Dan anda juga ada tanggungjawab. Siapa dia? Isteri anda perlukan anda. Kalau puasa terus, letih bagaimana? Yang ketiga, dia tak mau kahwin. Dia sangka kahwin boleh menjadikan ibadah dia terganggu dan sebagainya. Bila Rasulullah SAW diceritakan oleh isterinya tentang tiga orang tadi, maka Rasulullah cepat-cepat keluar dari pekik. Kamukah yang mengatakan begitu dan begini? Sesungguhnya aku makan, berpuasa dan makan. Ini berbuka. Aku tidur dan aku berjaga. Dan aku berkahwin dan berzuriat. Jadi berkahwin, ada satu hadis Bukhari, An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunatku. Siapa yang meninggalkan sunatku bukan daripada golonganku. Maka kita disuruh nikah. Dan Rasulullah SAW berbangga dengan umat yang ramai daripada hasil perkahwinan kamu, yakni zuriat. Jadi bid'ah yang dicipta oleh orang-orang ahli kitab di antaranya adalah tak mau kahwin. Bagaimana mereka merubah? Mereka merubah di dalam Taurat, dalam Injil disuruh kahwin, tapi mereka ubah tak kahwin. Untuk siapa? Untuk kutuk-kutuk agama. Di dalam masyarakat kita cuba nak ubah tapi tidak berjaya. Tapi yang diubah adalah maksud Quran hadis, dan orang-orang sufi banyak merubah isi Al-Quran. Paling banyak adalah orang sufi. Jadi jangan ikut, sebab sufi asalnya beberapa agama dijadikan satu. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi dijadikan satu. Falsafah kesufian tu diambil daripada mereka. Islam tak ada kena-mengena dengan sufi. Satu masa kita akan bincangkan masalah ni. Kita teruskan. Allah telah menjadikan Isa putera Maryam sebagai rasul terakhir. Allah telah menjadikan Isa putera Maryam sebagai rasul terakhir, bukan Tuhan. Tapi mereka jadikan Tuhan. Mereka ubah daripada Nabi dan Rasul menjadi Tuhan. Jadi rasul terakhir untuk Bani Israel. Kepadanya telah disampaikan berita gembira mengenai kedatangan penutup para Nabi, iaitu Muhammad. Ya? Selain itu, Allah juga telah memberikan Injil kepadanya serta menempatkan rasa takut dan kasih sayang kepada sesama makhluk di hati para pengikut setianya. Rasa takut dan kasih sayang sesama makhluk. Kemudian kaum Nasrani membuat istilah dan kependitaan hidup membujang tanpa bernikah, sama ada yang lelaki atau yang perempuan. Sesuatu yang tidak pernah disyariatkan. Tapi hal itu mereka buat atas inisiatif hawa nafsu mereka sendiri. Hawa nafsu artinya keinginan. Kalau ditanya apa itu hawa nafsu, keinginan yang bertentangan Quran hadis, itu hawa nafsu. Dari firman Allah, illa ibtigha'a ridwanillah, melainkan untuk mencari keredaan Allah, terdapat dua pendapat. Pertama, dengan demikian mereka bermaksud mencari keredaan Allah. Tapi walaupun mencari keredaan Allah, kalau tak ada contoh, bukan dapat keredaan Allah, tetapi sebaliknya dapat laknat Allah. Sebab syarat ibadah dua. Pertama contoh, kedua ikhlas. Walaupun orang-orang Nasrani, dia jadi rahib, dia tak kahwin, tak mau kahwin, jadi ketua agama, tak mau kahwin, ikhlas, mencari keredaan Allah, tetapi tidak ada contohnya, malah dilarang, maka ibadah tersebut bukan menjadi keredaan Allah, tetapi dilaknat oleh Allah. Kenapa dilaknat? Kerana mereka merubah agama Allah. Paling-paling mereka buat bid'ah. Dalam hadis Bukhari, la'anallah man awa muhditan. Allah laknat orang yang mencipta-cipta dan menolong orang pembuat bid'ah. Allah laknat orang yang mencipta dan menolong pembuat bid'ah. Allah laknat. Subhanallah. Okey, kita teruskan. Yang kedua, kami tidak menetapkan hal itu bagi mereka. Tetapi yang kami tetapkan adalah pencarian keridaan Allah. Jadi apa yang mereka lakukan, orang Yahudi dan Nasrani ini, tidak pernah diperintahkan, tetapi mereka lakukan juga. Yang mereka lakukan tidak diridai oleh Allah. Jadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT adalah yang diridainya. Kemudian Allah SWT berfirman, فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Lalu mereka tidak memelihara dengan peliharaan yang semestinya. Apa dia? Mereka tidak memelihara ayat Allah. Mereka tidak memelihara ibadahnya. Bila ayat Allah tidak dipelihara, bermakna ibadahnya tidak dipelihara. Sebelum saya teruskan, kalau ada soalan, ya, biar reda sedikit. Kalau ada soalan, angkat tangan, dan di depan saya ni ada apa? Kalau boleh ambil pembesar suara. Kerana di belakang sana takut tak dengar. Ya, teruskan. Hidup insyaAllah. Cuba ketuk. Kalau tak hidup, ambil satunya. Tidak hidup dah. Ambil satunya. Okey, teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah orang sahabat yang membuat bid'ah ke neraka tempat dosa? Ya, ke neraka. Sebab kata Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita tidak boleh nafikan hadis Muslim dalam riwayat daripada Irbad bin Sariyah, kemudian Khutbatul Hajah dan hadis Muslim. Kata Rasulullah, iyyakum wa muhdatsatil umur. Aku warning kamu daripada ciptaan-ciptaan yang baru. Kenapa? Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap ciptaan baru dalam agama itu bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dalalatin finnar. Wa kullu dalalatin finnar. Cuma ada dua. Kalau bid'ah di segi akidah, bid'ah di segi akidah kalau disyirik kekal. Kalau bid'ah hanya di segi ibadah, kalau tidak syirik dia tidak kekal. Tetapi tetap ke neraka. Ya Allah, neraka ini api, Syekh. Dan api neraka ini berpuluh-puluh kali ganda lebih panas daripada api di dunia. Itu api neraka. Jadi bagaimana? Jangan kita katakan, ah kita masuk neraka pun sekejap. Ya Syekh, hantar nak masuk jail satu hari pun tak ada. Ini masuk neraka. Siapa nak masuk jail sini? Dengan jail aja takut. Terus taat kepada pemerintah. Ini neraka. Pengadilannya adalah pengadilan yang paling smart sekali. Akan ditimbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat sesuatu yang baik walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan. Begitu juga sebaliknya. Jadi siapa yang buat bid'ah, jangan katakan ini bid'ah hasanah. Kerana tidak ada sanad mengatakan ada bid'ah hasanah. Setiap bid'ah itu sesat. Habis cerita. Nak berargu lagi? Nak berdebat lagi? Bawa dalilnya. Kalau tak ada dalil, itu bukan berdebat. Itu orang berepik namanya. Saya tak mau dengar orang berepik. Saya nak mendengar orang berhujah. Ya, teruskan. Satu, Ustaz. Adakah syurga dah ada penghuninya? Belum ada penghuninya. Kalau ada, syurga yang dikhususkan untuk orang mati syahid. Itu di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam hadis tentang bab mati syahid ada. Iya. Di belakang tadi ada yang angkat tangan. Kasih belakang. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kata ikut Yahudi dan Nasrani. Iya. Adakah ucapan hello? Iya. H-E-L-L-O. Mm-mm. Berangkat kita orang Islam ucapannya assalamualaikum. Iya. Yeah. Tapi kadang-kadang saya dengar di radio IKIN. Iya. Yeah. Mereka menggunakan hello dulu baru assalamualaikum. Hmm. Sedangkan kalau kita ambil daripada ejaan hello tu, H-E-L-L neraka dan O tu lubang, jadi lubang neraka. Sedangkan kita Islam dan cukup cantik dengan assalamualaikum. Iya. Yeah. Nanti mereka mengucapkan hello baru assalamualaikum. Saya tak tahu hello tu hell neraka, oh tu lubang neraka. Baru jadi kapal ni. Kalau ada perawinya, kalau itu betul, baik kita jangan gunakan hello. Tapi bagaimana kalau kita angkat telefon? Tetap katakan hello atau hello. Iya. Yeah. Saya bekerja. Kadang-kadang saya jawab telefon. Iya. Yeah. Jadi apa yang saya gunakan, saya ucap selamat pagi. Iya. Yeah. Good morning, saya sebut nama saya. Mm-hmm. Yang akan. Good afternoon. Iya. Yeah. Saya tak boleh gunakan hello. Okey. Kalau kita gunakan assalamualaikum, itu dibolehkan kepada orang yang kita kenal, tak kenal. Kecuali kalau kita dah tahu bahawa orang tu yang Yahudi, Nasrani, atau Majusi, kita tak boleh bersalam. Jadi setiap telefon yang kita kenal, kita kan assalamualaikum, itu lebih patut. Sebab disuruh oleh Rasulullah SAW. Dan di antara orang yang berhak masuk syurga adalah yang menjabarkan salam. Dan yang qiyamul lail, yang mana manusia semua niam, yang tidur. Jadi kalau kita nak katakan hello ataupun halo, kalau hello itu adalah orang Yahudi punya dan Nasrani punya, kalimah ini sudah menjadi kalimah antarabangsa. Cina ke, Arab ke, siapa pun, bila angkat telefon mesti gunakan halo. Okey. Anda tak berani hukum bahawa hello ini adalah Yahudi Nasrani, kerana bahasa hello apakah bahasa Yahudi atau bahasa Nasrani? Ini penggunaan antarabangsa. Ya kan? Kalau ini tidak bermaksud neraka ke dan sebagainya, wallahualam, apakah boleh digunakan? Tetapi yang paling selamat, kita katakan bahawa Nabi diturunkan ayat oleh Allah dan Nabi diutus untuk kita. Nabi mengatakan, aku tinggalkan kamu bila aku mati dua. Satu Quran dan satu hadis. Maka kita disuruh banyakkan menyebarkan salam. Bagaimana menyebarkan salam? Kita mulakan bertemu dengan seorang, kita gunakan salam. Kata Nabi, sama ada orang yang kau kenal atau tidak kenal. Maksudnya, sama ada kau kenal agamanya, ya, atau tidak kenal. Artinya kalau tak kenal, artinya kita tak tahu kan. Tengok macam muka Melayu. Tetapi tiba-tiba orang Iban yang beragama Kristian. Kita terucap Assalamualaikum. Contohnya, kalau kita masuk Malaysia, immigration tu semua muka Melayu. Kita tahu ini Iban yang mungkin agamanya agama asli, agama Majusi. Ataupun agamanya agama Kristian, tengok namanya saja. Jadi kalau kita tengok namanya agama Kristian, tak payahlah kita beri salam. Tetapi kalau namanya nama orang Melayu beri salam, sedangkan Iban beri salam. Tetapi dikatakan tak semua orang-orang di Sarawak itu dah masuk Islam, nama asalnya diubah. Ada nama nama Iban tak diubah. Ada yang pernah masuk Kristian, kemudian masuk Islam, namanya tidak diubah. Jadi kalau kita yakin bahawa dia orang Islam, kita boleh beri salam. Tak salah kita beri salam kepada mereka. Tetapi kalau kita dah yakin dan kenal bahawa dia orang Kristian, orang kafir, kita tak beri salam. Itu saja bezanya. Jadi boleh tak kita gunakan Assalamualaikum? Silakan. Apakah kita boleh gunakan hello? Wallahu'alam. Kalau itu kata hantar, tak payahlah kita gunakan. Ya? Allahu'alam. Macam mana Cik Nordin? Pernah dengar ni? Hello? Hell ada neraka? Oh, lubang neraka? Wallahu'alam. Ini pertama kali yang dengar. Kalau ini kias ataupun ramalan hantar, itu Ana tak tahu. Tak tahu. Ana tak boleh komen. Ya. Ada satu sahabat, seorang sahabat yang tahu tentang ini. Rahman di belakang. Pernah dengar? Kalau orang cakap hello, kita cakap apa? Hello juga kan? Dan kebanyakan hi. Macam mana pula nak terjemahkan? Apa tu hi? H-A-I, hi. Apa dia? Hi. Jumpa hi. Ah. Apakah hi kerana tekan benda tu katanya? Hi juga dia. Yang mana satu? Takkan kita nak tafsirkan kepada benda tu? Jadi itu ucapan, komunikasi antara satu dengan lain. Kalau tak mahu kepada kemungkaran, silakan. InsyaAllah. Okey, ambil lagi satu soalan. Sebelum saya teruskan. Ya, ambil soalan tu. Sebab banyak sangat soalan tu. Ya. Yeah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah puasa qada Ramadan dilakukan pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad atau Sabtu dan Ahad sahaja? Kami tidak digalakkan oleh syariat berpuasa, terutama puasa sunnah, pada Jumaat, Sabtu, Ahad. Kecuali puasa wajib kerana mengqada, puasa wajib mengqada ataupun membayar nazar atau membayar kafarah. Itu tidak dikecualikan. Tetapi hanya memilih, sedangkan hari lain kita boleh berpuasa, seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis dan sebagainya, yang mana kita mampu berpuasa pada hari itu, yakni puasa qada. Kalau kita sengaja memilih hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, itu tidak boleh. Kecuali katakan, saya hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, saya bekerja. Kalau saya bekerja, saya tak boleh puasa. Kecuali hari tersebut, Jumaat, Sabtu dan Ahad, silakan. Dan tidak boleh berpuasa sunnah pada Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Idil Ayyam bagi orang Islam. Sabtu, hari kebesaran bagi orang-orang Yahudi. Ahad, hari kebesaran bagi orang-orang Nasrani. Jadi kita tidak boleh menyambut kebesaran hari-hari mereka ni dengan antaranya beribadah khusus. Seperti puasa. Tidak boleh. Jadi kalau nak qada, carilah hari yang selain hari tersebut. Tetapi kalau kita tidak mampu kecuali hari tersebut, tak jadi masalah. Sebab kita qada. Ya, teruskan sahabat. Ustaz, telah tersedia di berita di Akhbar. Seorang lelaki Mexico telah memeluk agama Islam dan dia telah membuat pementasan teater berkenaan cucu Rasulullah yang bertajuk Imam Hussein. Bagaimana kalau saya menonton pementasan ini? Lebih baik jangan ditonton kerana agama Islam bukan lakonan. Islam tidak pernah didakwakan oleh para salaf kita dengan cara meniru agama Majusi secara lakonan. Kita kalau baca tentang bagaimana munculnya lakonan dan lagu serta muzik, lakonan, lagu dan muzik itu dicipta oleh ahli falsafah Yunan atau Greek. Ahli falsafah Yunan dan Greek, mereka tenggelam dalam falsafah kerana mencari Tuhan. Jadi ahli falsafah mereka adalah ketua-ketua agama mereka. Akhirnya, mereka mencintai Tuhan yang mereka cari dengan akalnya. Akhirnya mereka jumpa Tuhan yang dicipta oleh akal mereka. Supaya orang Greek beribadah kepada Tuhan yang mereka jumpa ni melalui akalnya, mereka cari satu kaedah supaya mereka syok dalam beribadah dan suka berkumpul dalam beribadah. Syok dengan muzik dan lagu. Maka dicipta muzik dan lagu supaya beribadah dengan cara syok, suka, nikmat. Supaya berkumpul, mereka adakan lakonan. Seorang berlakon sebagai Tuhan dan seorang berlakon sebagai anak Tuhan, dan begitu juga malaikat dan sebagainya dilakonkan supaya mereka faham. Sebab pada masa itu tak banyak orang boleh membaca dan menulis, maka mereka cipta lakonan. Kumpulan faham apa tengok? Saya dah bacakan hadis tadi, man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Siapa menyerupai kaum dalam masa tata agama ataupun cara beribadah, jadilah kaum tersebut. Kalau itu ibadahnya orang Majusi, Greek atau Yunan, kenapa kita ambil? Saya nak tanya Nabi mana berlakon, sedangkan lakonan sudah ada zaman mereka. Sahabat mana berlakon? Sedangkan dakwah tauqifiyah berhenti dengan adanya contoh dan dalil. Kalau tak ada contoh dan dalil, sebaliknya kita tidak boleh jadikan itu sebagai cara dakwah orang Islam. Kalau tadi menceritakan tentang cucu Rasulullah SAW, siapa yang jadi cucu Rasulullah SAW? Berlakon sebagai cucu boleh ke? Besok berlakon sebagai Nabi. Dan besok berlakon sebagai Tuhan. Jadi, saddu zarai. Tutup pintu-pintu yang boleh membawa kemungkaran. Tutup lubang-lubang tu. Kalau tidak, nanti buka lubang ni. Buka pintu ni. Sekarang orang buka-buka pintu. Pecah pintu. Pecah langsung. Masuk. Sekarang masuk betul kan? Bukan dengan hormat buka, ambil kunci. Tak. Sekarang pecah langsung. Masuklah semua. Cuba tengok siapa-siapa boleh berfatwa. Baru belajar 3 bulan, 4 bulan boleh fatwa. Baru dengar-dengar kat masjid, keluar balik rumah fatwa. Ya kan? Baru dengar sana dengar sini, dikeluar fatwa langsung. Itu akhir zaman. Jadi kita tidak mahu mengambil contoh daripada Yahudi dan Nasrani atau Majusi cara kita berdakwah. Kita ambil daripada Quran Hadis. Quran Hadis tidak ada yang tertinggal. Semua cukup. Tak payah. Lebih baik kita tinggalkan. Hadis tadi saya baca, la'anallahu man awa muhdithan. Hadis Bukhari, Allah laknat orang yang membantu dan bekerjasama dengan pembuat bid'ah. Apa arti membantu? Membantu meramaikan. Ya kan? Apa arti membantu? Membantu supaya meraikan. Sokongan apa dikatakan? Sokongan moral ya. Yang kita datang ramai-ramai bermakna oh semangat dia. Tengok, aku buat tak sia-sia, orang semua datang. Anda rasa biasanya kena bayar kan? Kita bantu lagi. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah atas kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan atas dosa dan perpusuhan. Ini dosa, Syekh. Jangan. Dan uang yang kita belanjakan akan disoal oleh Allah setiap sin dan setiap ringgit akan ditanya besok. Daripada mana datangnya dan ke mana kita belanjakan. Kalau kita silap belanjakan kepada tempat yang mungkar, besok susah kita nak jawab. Okey, ambil lagi satu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta penjelasan dari Ustaz. Apakah hukumnya kalau anak remaja kita akhir-akhir ini suka membantah dan melawan? Juga mencerita masalahnya bersama teman-teman di laman web. Tidak boleh lebih kurang dengan adik-beradik. Tolong jelaskan. Terima kasih. Kalau yang dibantah orang tua, ini dosa besar. Bukankah hadis tadi saya bacakan? Rasulullah mengkhabarkan kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku khabarkan kepada kamu sekalian, termasuk khabar kepada kita yang akhir zaman ni, dosa besar yang paling besar? Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Iya, kata sahabat, sudah pasti ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, ini katakan dosa besar paling besar, al-ishraku billah wa uququl walidain. Setelah melakukan syirik kepada Allah, derhaka kepada mak bapak. Saya minta anak-anak di depan saya ni, ini sabda Rasulullah SAW. Kita tidak boleh menderhaka kepada mak bapak. Bagaimana cara derhakanya? Allah menceritakan di dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sudah diwajibkan oleh Allah supaya kamu jangan menyembah kecuali dia dan kepada dua mak bapak dalam buat baik. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu. Apabila kamu dapati salah seorang atau keduanya sudah tua, ataupun keduanya sudah tua, atau salah seorang daripada sudah tua, janganlah kamu katakan, apa itu? Jangan katakan, ah. Jangan mengeces. Wakullahuma kaulan karima. Tidaklah kamu gunakan perkataan kepada mak bapak, kaulan karima. Kata-kata yang mulia. Wahfiz lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan peliharalah mereka semasa mereka sudah tua atau keduanya sudah tua dan doakanlah. Apa dia? Ya Allah ampunkanlah dosa kedua bapa aku sebagaimana mereka sudah melihara aku masa aku kecil. Jadi dalam Islam, jangan ikut orang Eropa, anak kita terikut-ikut ni kerana terlalu banyak tengok filem. Orang Eropa tak ada akhlak. Orang Eropah, orang kafir, tak ada akhlak. Sekali-sekali mereka nak berakhlak. Contohnya, hari ibu. Setahun sekali nak hormat ibu. Beli apa? Beli bunga. Mak kita pun tak mahu bunga ni menyampah ni. Beli apa? Beli sekarang-kadang yang mak kita tak suka. Dipisahkan pula tu, tunggu hari bapa. Kita tidak. Hari-hari ada hari ibu dan hari bapa. Hari-hari tidak boleh dipisahkan. Saya tadi ada kuliah di bahagian Muslimah. Iya. Cuba kita lihat. Cuba kita lihat. Tadi Muslimah kalau tak saya bertanya tentang hari ibu. Saya katakan dalam Islam tak ada hari ibu. Kalau nak ada hari ibu, tujuannya menghormati ibu dan bapa, itu serentak. Dan kita mesti ingat, kalau Allah menyuruh kita doakan mak bapa kita, dan kalau kita dikatakan anak soleh, doa kita tidak dihijab. Idza mata al-insanu inqata'a amaluhu kullu ila min thalath, mati anak Adam semua putus sekali tiga. Pertama al-ilmu yuntafa'u bih. Kedua amalan jariah. Ketiga waladun salihun yad'u lahu. Ketiga anak yang soleh mendoakannya. Ini cerita perintah supaya anak soleh sentiasa mendoakan maknya dan mendoakan bapaknya. Okey. Di manakah kita nak berdoa? Yang paling baik kita berdoa semasa kita sujud. Kerana dalam hadis yang sahih aqrabu ma yakunul 'abd ila rabbih wa huwa sajidun fa aktsaru du'ahu fihi, yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya waktu sujud dan banyakkanlah berdoa kepadanya. Bermakna kalau nak katakan hari ibu, hari bapa, mak bapak kita harapkan doa daripada kita, bukan pemberian. Kalau pemberian tak ikhlas buat apa? Kalau kita nak jadikan hari ibu, satu hari berapa kali kita doakan? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, itu sembahyang sunnah, itu sembahyang wajib, sembahyang sunnah. Berapa kali sembahyang sunnah? Rasulullah SAW nanti baca hadisnya. Kalau dia malam tak sembahyang, ataupun sembahyangnya tidak penuh, sembahyang kemulai, sebab Rasulullah SAW tak pernah tinggalkan kemulai, siang dipastikan sembahyang 12 rakaat. Sembahyang sunnah. Kalau 12 rakaat kita berdoa, berapa kali kita berdoa untuk bapak kita? Bila seorang budak tak mau doakan bapak dia, dia akan kurang ajar dengan bapaknya. Kalau seorang budak tak mau doakan bapaknya, dia akan kurang ajar dengan bapaknya, percaya. Tapi kalau doakan dia, tak mau doa dia, nanti tidak diterima. Jadi seorang anak kalau mendoakan mak bapaknya, dia tak akan kurang ajar dengan bapaknya. Tidak akan biadab, tidak akan. Tetapi kalau tak pernah doakan, itulah akibatnya. Ajar anak kita supaya berbuat baik kepada mak, berbuat baik kepada bapak. Ingat Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat dan lengkap pakai persiapan untuk perang. Sahabat tanya, siapa dengan mak kau? Kata tidak ada orang, kata Rasulullah SAW, jihad kau dengan mak kau. Bermakna jihad melawan musuh dengan jihad piara mak lagi besar daripada melawan musuh. Kemudian seorang lelaki dia tanya, ya Rasulullah, siapakah yang wajib aku jadikan teman? Kata Rasulullah, makmu, ummak. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, agaknya siapakah yang paling baik aku jadikan teman? Kata Rasulullah, mak kau. Yang ketiga dia tanya lagi, bapak engkau. Setelah mak, mak bapak. Di mana ada hari ibu di situ? Di mana ada hari bapa? Lihat, kalau setahun sekali. Begitu juga, kalau kamu dipanggil oleh ibumu, dipanggil oleh bapakmu, ke mana kita pergi dulu? Mak. Ini bermakna, Islam mengajar umatnya supaya menjaga kepentingan, kebaikan, maslahat mak bapak dulu. Ini tidak kawan. Tapi kadang-kadang kita kesal juga dengan mak bapak. Kerjanya pukul bantai. Anaknya cakap sepatah, dia sepak. Nak ngadu ke siapa? Cakap anaknya, dia tak percaya. Kalau anaknya banyak cakap, menyampah. Dengar dulu. Ingat dia. Rasulullah SAW suruh menjadikan anak kita kawan. Apa kawan? Saya sentiasa menjaga hati kawan. Betul kan? Kalau dah jadi lawan, apa pula? Dan kita mesti anggap anak kita itu orang dewasa, bukan budak-budak lagi. Jadi tidak boleh seperti itu. Dan kita kena dengar apa masalahnya. Dan kita kena layan dia sebagaimana kita melayan orang lain. Sebab dia manusia. Itu makhluk Allah, hamba Allah. Kita kena dengar. Tapi kalau kita tak mau dengar, kemana dia akan ceritakan kepada kawannya. Kalau kawannya okey, jadi okey. Kalau kawannya teruk. Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu ikut agama kawannya. Dan bila kawan-kawan yang teruk, dia akan diteruk. Makanya kita tengok dalam Facebook, laman-laman web. Kadang-kadang mereka ceritakan aib mak bapaknya dalam Facebook. Ditaruh gambar mak bapaknya, dikutuk mak bapaknya. Orang ini Allah haramkan neraka kecuali tobat. Haramkan syurga. Haramkan syurga dan maaf, haramkan syurga kecuali tobat. Barakallahu fi. Sabkul lisan. Jadi tidak ada hari ibu, tidak ada hari bapa. Siapa yang merayakan hari ibu hari bapa? Dikatakan Eid, perayaan dalam bahasa Arab ada Eidan yang diulang-ulang setiap tahun. Setiap tahun mesti buat. Setiap tahun dibuat, itu bermakna kita sudah buat satu perayaan, buat satu Eid. Berbuat seperti ini hukumnya haram hukumnya. Jadi yang di depan saya nanti janganlah tunggu, nak hormati guru, tunggu hari guru. Setahun sekali ke tadi suruh menghormati guru anda? Nak jadi anak yang soleh setahun sekali hari ibu. Nak jadi anak yang soleh setahun sekali hari bapa. Hari datuk ada tak hari datuk? Najib hari datuk ada? Hari nenek? Tengok datuk dan nenek dilupakan. Kalau tak ada datuk nenek, bapa kita tak ada. Kalau tak ada bapa kita, kita tak ada. Ya, Syekh. Ini adalah teori-teori orang-orang yang nak merosakkan agama Allah. Siapa dia? Yahudi dan Nasrani. Jangan ambil itu semua. Apa ni, Syekh? Iya. Iya. Kalau tak teruk nama boleh dibaca. Kalau teruk nama jangan tak baca. Kalau tak teruk nama tak apa. Kalau nama jangan dibaca. Iya, kadang-kadang dia nak kongsi ya. Penderitaan yang dia hadapi. Mungkin ada orang yang boleh membantunya, insyaAllah. Baca saja. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru menikah selama 6 tahun. Masalah baru 6 tahun. Kalau baru pengantin, dah tak layak dipanggil pengantin. Okey, teruskan. Masalah saya sekarang, saya mempunyai suami yang ego dan tidak pernah melihat kesalahan sendiri. Masalah kecil suka dibesar-besarkan. Tidak mau memaafkan dan pernah juga dia tinggalkan saya dan anak lelaki saya yang 7 tahun di tengah jalan dan suka memalukan saya di depan anak, mertua dan di tempat awam. Dan saya difahamkan dari ulama yang lain, surga itu di bawah tapak kaki suami. Tolong terangkan. Terima kasih. Tak ada hadis mengatakan surga itu di bawah tapak kaki suami. Bukan macam tu. Dia gini. Ego ni boleh membawa kepada syirik. Sebab kesyirikan, katakan syirik kecil, itu tanda-tandanya, ciri-cirinya kalau 5 perkara kita lakukan. Pertama, riak. Menunjuk-nunjuk. Kedua, ego. Jadi katakan ananiah. Ketiga, takbur. Kibria. Yang keempat, sum'ah. Mau dipuji. Dan yang kelima, ada 5 perkara. Di antaranya ego. Jadi suami seperti ini, bertobatlah. Ego boleh bawa pada takbur. Inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Allah benci kepada orang yang takbur. Ego membawa kepada takbur. Keiguan dia membawa kepada takbur, sombong. Jadi itu hukumnya boleh membawa kepada dosa, dosa besar. Sebab syirik tetap dosa besar walaupun syirik kecil. Jadi bertobatlah, jangan bersifat ego. Memaki siapapun orang Islam dalam hadis Bukhari, sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufrun. Maki isteri, maki siapa pun orang Islam, itu fasik. Apa arti fasik? Fasik dosa besar. Kalau isteri kita salah, kita jangan maki. Tidak boleh maki isteri. Tanya isteri saya, pernah saya maki? Tidak boleh. Adinun nasihat. Agama itu nasihat, bukan maki-makian. Agama itu nasihat, bukan maki-makian. Maki itu fasik. Jadi kalau maki isteri tidak boleh. Begitu juga apa kita disuruh oleh Allah SWT dan Rasulnya, kul ta'afu. Katakanlah ya Muhammad, adalah kamu jadi yang pemaaf. Apa itu pemaaf? Kalau dia dah minta maaf cepat-cepat, kita maafkan. Ataupun kita jangan panjang-panjangkan benda yang dikatakan kemarahan. Kemarahan itu daripada syaitan. Kita dah bincang tempoh hari bab sabar. Jadi kalau dah marah sangat, bagusnya kita beruduk. Kita salam, kalau tak sempat beruduk, apa dia? Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, terus baring. Kalau boleh tidur, biar aman. Tapi kalau tak boleh tidur, bangun ambil wuduk. Dan kalau dah beruduk, solat. Ya kan? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, tenanglah jiwa-jiwa. Bukan dilayan. Suami seperti ini, saya minta kepada isteri tadi, berdoalah kepada Allah. La yaruddul qadar illa bidu'a. Ini hadis. Kalau Allah dah takdirkan suami kita seperti itu, tidak boleh merubahnya kecuali dengan doa. Dan kita usahakan dengan nasihat. Ad-dinun nasihat. Jadi kepada yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merubah suami anda kepada suami yang solehah. Dan rajin-rajinlah beli buku, taruhlah di atas kursi atau di atas meja ataupun di tepi katil. Mudah-mudahan satu masa dia nak tidur, dia baca dulu. Ya, saya dapati ada muslimah yang rajin beli buku. Dia mengatakan, ustaz, kesannya ada anak saya seorang ni daripada beberapa orang anak yang suka baca buku. Dan akhirnya dia datang dalam kuliah. Dan anak itu banyak memberi nasihat kepada maknya. Asalnya anak ni anak yang paling biadab sekali. Tetapi Allah nak beri hidayah dengan doa. Sebab doa mak ni makbul. Jangan doa mak. Percakapan mak, kalau diaminkan oleh malaikat, kebetulan itu diaminkan jadi. Cerita Jurais kan? Saya ada ceritakan tentang Jurais. Maknya keluarkan kalimah jadi. Makanya saya minta kepada orang-orang muda, jangan sampai mak kita keluarkan kalimah yang tidak elok. Besok kalau diaminkan oleh malaikat akan jadi. Itu yang bahaya. Dan saya minta kepada mak dan bapak di sini, jangan keluarkan kalimah yang tak bagus untuk anak-anak. Sebab ditakuti, itu jadi doa. Doa mak bapak makbul. Itu jujur hadis Muslim tadi. Jadi kalau boleh, lebih baik kita doakan anak kita daripada kita maki, hamun dan keluarkan kalimah yang tidak elok. Dan al-um madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Kalau ibu mencontohkan yang tidak baik, anak kita akan jadi yang tidak baik. Begitu juga bapa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pelindung dalam semua aspek kepada perempuan dan anak-anaknya yang dilahirkan oleh perempuan isteri kita tadi. Saya tahu bahawa banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat Singapura, terutama tertekan dengan perangai anak-anak. Dah mati pingsan kerana diketahui anaknya, anak perempuannya, pakai tattoo sepanjang badan. Lihat. Sedangkan orang pakai tattoo itu dilaknat. Arti laknat, ba'udah, syaitana. Orang yang dilaknat oleh Allah SWT, Allah tak beri petunjuk sebagaimana syaitan. Jadi jangan ambil kerja-kerja yang menjadikan dia dilaknat. Jadi persoalan rumah tangga ni, saya akan adakan daurah pada bulan 4 yang mana berkaitan dengan keluarga seperti soalan seperti ini. Apa dia? Membina rumah tangga dan keluarga sakinah pada bulan 4. Dan daurah yang lalu saya minta maaf kerana banyak yang berdiri, tak cukup kursi. Ya, makanya kena daftar lebih awal. Apa boleh buat? Kita tak ada tempat. Tempat yang kita sewa boleh isi 300 orang sahaja. Lebih-lebih 350. Itu pun kalau 350 dah tak ada tempat, kena berdirilah macam ni pori. Jadi insyaAllah pada bulan 4 kita akan bincang satu hari berkenaan keluargaan. Begitu juga saya diberi idea dengan beberapa idea oleh jamaah. Di antaranya adakan majlis makan malam dengan Ustaz Rasul. Itu tajuknya. Kami sudah cuba cari kedai-kedai atau restoran yang sesuai. Ada sebuah restoran hanya boleh diisi 50 orang sahaja. Jadi dalam majlis tu kami buat seperti bengkel. Yang ini kita buat setengah jam untuk perbincangan antara satu dengan lain. Hasil perbincangan diberikan kepada anak berupa jawapan dan tazkirah. Dan soalan-soalan tu, kalau boleh dirancang sebelum datang ke majlis makan. Setelah majlis makan, kita bincang dengan sahabat-sahabat. Kemudian akan anak atasi. Dan mungkin setiap majlis makan malam, kita hadiahkan sebuah buku yang akan dibincang. Jadi kalau boleh ya, anak-anak kita, adalah amanah Allah. Kalau kita salah menjaga amanah ini, besok di akhirat itu susah. Dan anak-anak kita lah di antara penyebab kita masuk syurga, sebagaimana buku yang akan kita bincang nanti di daurah tentang hadis, yang mana ada anak yang menunggu mak bapaknya di pintu syurga. Oleh kerana mak bapaknya tadi tak masuk syurga, kecuali mak bapaknya datang. Tak salam, anak itu akan tarik bajunya seperti ditunjukkan tarik baju. Soal salam. Gimana tarik ke syurga oleh anaknya. Jadi bagaimana nak jadikan kita ahli syurga kalau anak kita pun tak mampu untuk jadikan ahli syurga. Jadi kita kena usahakan. Yang boleh menunjukkan di mana pintu syurga Quran hadis. Tak cukup kita hantar sekolah. Tak cukup. Ya? Kita kena ambil perhatian. Wallahualam. Dan kita sambung sedikit. Supaya minggu depan kita terus ke hadis 105 atau 153. Lihat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ataupun di dalam ayat ini tidak terdapat hujah bagi orang yang menganggap bid'ah itu baik. Itu dia ada lain cantik tu. Di dalam ayat ini tidak terdapat hujah bagi orang yang menganggap bid'ah itu baik. Sebagaimana hal itu telah saya jelaskan secara cukup. Ya, di dalam buku, yakni buku Bid'ah wa Asyratuha, ya. Ataupun buku ini nanti kita dapatkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kallati naqadat 'azlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kamu seperti orang-orang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipinta dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Yakni penenun, dia dah buat bagus-bagus, tiba-tiba dia ceraikan semula. Ini kan tak bermakna. Artinya dia buang masa sahaja. Ataupun membuat kerja yang tak bermakna, sia-sia. Hal itu merupakan perumpamaan yang diberikan Al-Quran bagi orang yang membatalkan janji setelah penegasannya. Tuan-tuan, saya tuan-tuan yang di depan saya, yang dengar Paltok, sentiasa berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janji kita? Janji kita adalah pengikraran kita setiap hari yang mari kita baca La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam sebuah hadis Muslim, kepada orang yang melakukan syirik, Allah bertanya, bukankah kamu di dunia berikrar kamu tak akan lakukan kesyirikan? Tetapi kamu sekarang melakukan kesyirikan, Allah akan biarkan orang ini dalam kesusahan. Apa artinya? Kita di dunia, kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Apa arti asyhadu Allah? Aku naik saksi, berikrar. Minta Allah jadi saksi. Berikrar kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi, sungguh-sungguh aku naik saksi, aku bersumpah, aku berjanji. Bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan kedua, tuntutan kalimah illallah adalah Muhammad Rasulullah. Bila kita katakan asyhadu an la illallah dan kita kena naik saksi memenuhi tuntutannya bahawa Muhammad adalah Rasulullah, rasulnya, bukan Tuhan, bukan dia manusia tapi sebagai rasul. Okey. Apakah penyaksian kita, janji kita kepada Allah setiap hari, paling kurang berapa kali? Setiap sembahyang kita baca berapa kali syahadah? Sebelum sembahyang kita azan. Setelah azan kita iqamah. Penghujungnya la ilaha illallah. Berapa kali kita mengatakan la ilaha illallah? Malah kalau kita sesuatu yang kita takjub kita kata la ilaha illallah kan. Jadi berapa kali? Pengikraran ni apakah kamu sudah tunaikan? Kalau kamu berjanji dengan Allah, kamu tak tunaikan besok susah. Janji kita kepada Allah, pertama sekali tak mau buat syirik. Kedua, nak patuh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab Muhammad dan Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Apa yang dibawa? Quran. Apa isi Al-Quran? Ibadah. Jadi setelah kita mentauhidkan Allah dengan asyhadu an la ilaha illallah, kita kena penuhi ibadah yang Rasulullah ajarkan kepada kita setelah ibadah. Setelah akidah. Jadi kalau kita dah berjanji dengan Allah, apa katanya? Hal ini merupakan perumpamaan yang diberikan Al-Quran bagi orang yang membatalkan janji setelah menegasannya. Jadi kita berjanji dengan Allah tidak akan melakukan kesyirikan. Dan kita berjanji kepada Allah tidak akan melakukan bid'ah. Dan kita berjanji kepada Allah akan melakukan ibadah. Kalau kita tak tunaikan, kita bohong kepada Allah. Maka oleh itu, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Apa arti kalimah itu? Dan ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu suatu keyakinan. Keyakinan artinya meninggal, mati. Percayalah manusia bila mati atau saat sakaratul maut, dia akan yakin. Allah mengatakan, sembahlah Allah sampai kamu mati. Yakni, sampai kamu yakin. Lihat dia. Kenapa kita disuruh mentalkinkan orang yang nazak? Nazak. Tahu nazak? Sakaratul maut. Kerana bila sakaratul maut, orang tu mati, dan nak mati, dia akan yakin. Tetapi kalau dia tak punya ilmu, dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu bagaimana nak berserah. Tetapi kalau kita yang ada ilmu tolong dia, bila orang tu sakaratul maut, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Muslim, lakinu mautakum bila illallah. Ajarkanlah, talkinlah orang yang sakaratul maut itu dengan kalimah illallah. Kalau mati dalam keadaan kalimah la illallah, afdalu zikri anahu la illallah, maka matinya masuk syurga. Tadi kita membincangkan hadis tu ya, di kelas muslimah. Yang mana soal sama katakan, as'adun nas. Bi syafa'ati man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Manusia yang paling ceria, berbahagia, paling suka sekali di akhirat adalah manusia yang sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah daripada hatinya, bukan daripada mulutnya. Makanya orang yang sakaratul maut di antaranya orang yang sudah koma, maka kita bisikkan ke telinganya kalimah illallah. Kalau dia mati dalam ucapan mulut dan hatinya, dia bahagia, ataupun hatinya sahaja, dia akan berbahagia kerana dapat pertolongan Allah. Kerana kalimah Allah adalah penebus dosa syirik yang paling besar. Dan seterusnya, penafsiran ayat ini telah diberikan sebelumnya ya, pada pembahasan masalah mujahadah. Kita dah bincang tentang ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Adapun hadis-hadis yang membahas mengenai hal itu cukup banyak. Di antaranya adalah hadis Aisyah. Amal perbuatan yang paling disukai beliau adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus oleh pelakunya. Hal ini pun telah disampaikan sebelumnya. Penjelasan hadis ini telah diberikan pada hadis nombor 142 pada bab sederhana dalam berbuat ketaatan. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan mulakan hadis 153. InsyaAllah kita akan sambung ya di minggu depan insyaAllah. Ada soalan? Banyak soalan. Waktu itu kita tinggal setengah jam. Teruskan soalan yang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya adalah, bapa saya telah kembali ke rahmatullah. Beliau mempunyai dua nama semasa dibesarkan dengan nama Sarmani. Yes. Setelah Singapura dan Malaysia berpisah, beliau berhijrah dan bermustautin ke Singapura dengan menggunakan nama Jaafar. Apakah nama yang sesuai untuk diucapkan semasa saya mendoakan bapa saya, Sarmani atau Jaafar? Dua-dua nama Jaafar. Sebab panggilan itu digunakan. Dua-dua nama betul. Ya, manusia ada dua nama, tak masalah. Seperti nama yang benar ataupun yang kedua nama gelaran. Dua-dua itu boleh digunakan, insyaAllah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita boleh mengetahui seseorang Ustaz itu bermanhaj salafus soleh? Bolehkah namanya disenaraikan sebagai rujukan andainya ada keperluan mendesak? Kalau kita nak tahu ustaz itu bermanhaj salaf, kita tanya kepada ustaz kita. Sebab ustaz-ustaz salaf di antara satu dengan lain bekerjasama. Dan ustaz-ustaz yang bukan salaf, maksudnya ustaz bin'ah, dia tak akan bersama dengan kita. Malah dia membenci kita. Sehingga Ibn Sirin mengatakan tidak ada ahli bid'ah kecuali benci kepada ahli sunnah. Oleh kerana kita kembali kepada manhaj sahihah, manhaj ahli sunnah wal jamaah yang berjalan di atas manhaj salaf, orang bid'ah tak akan senang kita. Orang bid'ah tak akan senang. Jadi kalau kita mau tahu siapakah ustaz-ustaz kita, tanya ke antara satu dengan lain. Jadi tanya kepada ustaz sunnah. Jadi ustaz sunnah akan tahu siapakah ustaz bid'ah. Ya, insyaAllah. Bagaimana kita yang bermandat salafi menangani masalah jika berlaku musibah seperti kematian kerana kebanyakan badan khairat di sekeliling kita semuanya melakukan bid'ah? Harap dapat perhatian yang serius. Jazakallah khairan Ustaz. Di antara bengkel yang kita akan adakan, kita akan bincang supaya kita untuk menangani kematian orang-orang salaf ni. Sebab bila orang salaf mati, nanti yang mengurus orang-orang bid'ah macam mana? Jadi kita akan bincang dalam bengkel nanti. Dan kalau boleh, kita mengadakan satu khidmat untuk membantu jamaah kita yang mati atau meninggal supaya jangan diurus oleh orang bid'ah. Kesian kan? Dia hidup, ikut sunnah. Sekali penutupnya, mati, dilakukan cara bid'ah. Itu tidak boleh. Makanya saya bila buat kursus mandi mayat, supaya bila seseorang mati, biar keluarganya menguruskan. Kalau bapaknya, anaknya. Kalau maknya, anak perempuannya. Dan seterusnya. Kalau boleh, orang lain yang masuk campur. Bukan susah sangat mandikan orang mati. Bukan susah, kapan kan? Jadi kalau perlu diadakan semula kursus mandi mayat. Cuma saya minta kalau laki-laki, laki-laki saja. Kalau perempuan, perempuan saja. Untuk muslimin, muslimin saja. Untuk muslimah, muslimah. Sebab pengalaman saya di Malaysia atau di Singapura, kalau dicampur, nanti muslimah tak nampak. Sebab muslimin semua ke depan. Takkan dia nak jelek. Jadi kalau boleh, muslimah, muslimah saja. Muslimin, muslimin. Supaya kita dapat menguruskan mayat keluarga kita dengan cara sunnah, bukan bid'ah. InsyaAllah. Teruskan. Pada masa ini, jemaah yang bermadrasah Salafus Saleh dalam tarbiyah Siratul Rahim tidak lebih baik daripada mereka yang di luar mandat Salafus Saleh. Kebanyakannya mereka bersikap aku-aku, engkau-engkau. Hadis Rasulullah, sesungguhnya antara tanda-tanda yang telah menghampiri hari kiamat ialah manusia tidak suka mengucapkan salam kepada orang lain kecuali kepada orang yang dikenali sahaja. Hadis riwayat Ahmad Syakir. Hadis sahih, Ustaz. Bab ini sudah kita bincang tentang hadis tanda hari kiamat, orang beri salam kepada orang yang kenal saja. Ataupun menjawab salam kepada orang yang kenal. Ini sudah kita rasakan. Sebenarnya silaturahim ni sudah dibincang dalam kuliah. Antaranya satu kitab saya tulis, kewajipan-kewajipan mukmin yang terbaik. Di antara adalah silaturahmi. Silaturahmi ini sangat dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Terutama terhadap orang-orang yang beriman. Sebab innamal mu'minuna ikhwah, orang Islam itu bersaudara. Bersaudara kerana dia seagama. Dan kita sudah bincang tempoh hari tentang al-wala' dan al-bara'. Kita wajib mencintai orang Islam. Dan kita hanya berbara' meninggalkan membenci kepada perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang Islam. Bukan kerana perbuatan jahatnya kita benci kepada dia. Dan tempoh hari kita belum sempat nak bincangkan tentang al-wala' dan al-bara' kepada pemerintah dan kepada guru. Orang-orang sekarang dengan gurunya pun berbarak dia. Apa arti berbarak? Meninggalkannya. Akhirnya Allah tarik kerahmatan yang ada padanya. Kerahmatan inilah yang menjadikan kita cinta antara satu dengan lain. Ya? Saya yakinkan kepada anda sekalian, mustahil guru anda tak suka kepada anda. Tapi kalau antara saya tidak suka, bermakna Allah sudah tarik kerahmatan yang ada pada anda. Sehingga guru tu dikelas-kelaskan. Di guru ni guru tak boleh. Kalau kita lebih baik daripada guru kita, baik kita mengajar. Kalau tidak, lebih baik kita sebagai talibul ilm, antara manhaj ahli sunnah wal jamaah yang manhaj salaf adalah silaturahminya kuat dengan guru. Kemudian baru dengan yang lainnya. Sehingga orang Arab mengatakan, ataupun satu kata-kata yang berupa asar, yatim itu bukan yatim mak bapak, tetapi yatim guru. Yatim, yatimul ilmi wal adab. Sebagaimana saya buatkan dalam buku kewajipan untuk ilmu, patutnya kita bedah malam ini, tapi tak cukup waktu. Ya? Kita sepatutnya, antara satu dengan lain, mesti ada sifat silaturahmi. Apa ar-rahm? Ar-rahm kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, bersifat kasih dan sayang. Silaturahmi, yakni perhubungan kasih sayang. Kalau perhubungan kasih sayang sudah tidak ada, siapa anda? Sedangkan Islam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis Bukhari. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai rasa sayang kepada saudara kamu dalam Islam sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Tapi kalau itu tidak ada, makanya saya tidak suka di depan saya ni nanti grup ni dengan grup ni tak mesra. Dia ada grup sendiri. Kau tengok nasi ini bukan grup aku, kudulilah. Dia nak siap ke tak siap, kalau dia orang semua dah balik, dia terkial-kial nak kemas, dia punya pasal lah, itu bukan grup aku. Bukan itu Islam. Kita anggap semua ni rewang. Tahu rewang? Tahu kelima rewang? Bukan kerja Bahrain, kerja kita semua. Ini semua Bahrain buat. Kalau Bahrain tak buat, tak adalah. Ya? Jadi sampai Bahrain tu balik pukul berapa? Mungkin pukul 1 belum sampai di rumahnya. Ya? Jadi kita mesti ada sifat silaturahmi, kasih sayang. Dan Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sifat orang Islam ta'awun, kerjasama. Saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri, di atas kebaikan. Wa taqwa, kerana itu membawa kepada ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bertolong-tolong atas dosa dan permusuhan. Dosa dan permusuhan. Apa itu dosa? Yang membawa permusuhan, silaturahmi tidak ada. Jadi kita akan sambung tentang al-wala dan al-bara. Al-wala cinta dan kasih sayang, al-bara benci. Wajib kita mencintai orang Islam dan wajib kita membenci kepada perbuatannya yang mungkar. Itu saja. Tak boleh membenci individunya, tapi perbuatannya saja. Dan sesiapa yang membenci orang Islam, individunya, aininya, dirinya, itu haram. Tetapi kalau kita benci kerana Allah terhadap perbuatannya yang mungkar, itu kerana Allah, itu bagus. Jadi silaturahim tidak boleh diputuskan. Dan Allah tarik rezeki orang yang memutuskan silaturahim. Allah tarik rezeki orang yang memutuskan silaturahim. Ini sudah kita bincang ya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Okey, ambil soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah Rasulullah mengerjakan solat sunnah rawatib pada solat fardu Jumaat? Jazakallahu khairan Ustaz. Tidak ada qabliyatul Jumaat. Wallahi billahi tallahi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan solat qabliyatul Jumaat. Dalilnya apa dia? Bila hari Jumaat Rasulullah SAW, bila sampai waktu, dia terus naik mimbar. Dia terus naik mimbar. Sampai di mimbar, dia beri salam. Setelah beri salam, muazzin ataupun orang sekarang Bilal, dia terus azan. Lepas saja Bilal ataupun muazzin azan, Rasulullah SAW tak turun ke bawah. Terus sambung khutbah. Sampai habis. Habis khutbah, iqamah, terus sembahyang. Di mana ada sembahyang qabliyatul Jumaat? Sedangkan Rasulullah SAW, salu kamara itu muni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu boleh aku solat. Bermakna solat mesti ada contohnya Rasulullah. Kalau tak ada contohnya, itu bid'ah. Jadi qabliyatul Jumaat tidak ada. Ada orang menafsirkan ataupun mensyarahkan hadis yang mana Rasulullah SAW senang berkhutbah. Tiba-tiba seorang laki-laki duduk. Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki tersebut, hal sallaita? Maka laki-laki itu menjawab, la ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kum fasalli. Di situ bukan bermakna qabliyatul Jumaat. Di situ bermakna tahiyatul masjid. Kerana di antara tanda kiamat adalah apabila seseorang mengabaikan sembahyang tahiyatul masjid. Itu tanda kiamat. Jadi kalau kita masuk masjid, bersedia untuk sembahyang 2 rakaat. Sehingga waktu musafir, sembahyang-sembahyang sunnah itu tidak ada. Kecuali beberapa sembahyang sunnah, di antaranya sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kata Rasulullah SAW, berilah masjid itu haknya. Bukan sembahyang qabliyatul Jumaat di hari Jumaat. Tetapi orang kita oleh kerana kejahilannya, yang ada ba'diyatul Jumaat. Ba'diyatul Jumaat dia tak solat. Tetapi qabliyatul Jumaat. Betul kan? Sebelum Jumaat dia solat. Lepas Jumaat patutnya Rasulullah SAW mengerjakannya. Di antaranya sekali-sekali di masjid, mereka langsung balik. Di rumah pun mereka tak lakukan sembahyang. Ba'diyatul Jumaat. Qabliyatul Jumaat tidak ada. Ba'diyatul Jumaat ada. Wallahualam. Itu jawapan saya. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas saya solat berjamaah di masjid. Sebaris dengan saya, seorang meletakkan batu bulat di tempat sujudnya. Apa hukumnya jemaah yang di sebelahnya dan imam yang tak nampak perkara itu? Itu namanya syiah. Tengok syiah dah berani terang-terang. Subhanallah. Syiah ini wajib kita lawan dia. Tapi lawan bukan dengan pedang. Bukan dengan pistol, dengan senjata, tapi dengan hujah. Syiah diwujudkan oleh Yahudi. Abdul Aziz Sabak. Tujuannya untuk menghancurkan kita dari dalam. Kalau kita tidak berhati-hati, dan keluarga kita tak awasi, kalau masuk Syiah, sudah masuk Syiah, nak taubat, boleh katakan hampir tidak ada. Orang yang masuk Syiah susah nak keluar. Dan di Singapura, saya tak salahkan pemerintah. Pemerintah itu bagus. MUIS sendiri memberi pengiktirafan kepada Syiah. Orang MUIS nak marah-marah. Itu haknya. Sebab ada satu majalah saya bawa di sini. Itu majalah MUIS yang menulis cerita pasal Syiah. Saya katakan Syiah tidak boleh diterima kerana Syiah sudah mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Syiah mengkafirkan para sahabat. Syiah tidak menerima kitab kita Al-Quran dan tidak menerima kitab kita hadis. Dia ada Quran sendiri dan dia ada hadis sendiri. Dia lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi merubah sedikit daripada isi Al-Qurannya. Tetapi Syiah terus tak menerima Quran kita. Dan Quran yang wajib kita pegang tidak diterima, dan begitu juga hadis. Jadi siapa Syiah? Jadi Syiah, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, pembohong paling pembohong di permukaan bumi adalah Syiah. Yang mana mereka punya akidah takiyah. Takiyah artinya difak. Ya, satu masalah kalau ada ruang untuk perkatakan tentang syiah, kita boleh bincang. Teruskan soalan seterusnya. Ya. Ustaz, duit riba dari bank boleh beri ke madrasah? Syukran jazakumullah khairan. Beli kitab ajalah. Sebab beli kitab, Ibn Taymiyyah mengatakan, kitab ini kegunaan ramai. Bukan seorang saja yang baca. Anda kasih madrasah, kalau merasa itu bid'ah, anda tambah lagi. Besar luasnya madrasah, tambah lagi bid'ahnya nanti. Jadi beli buku ajalah. Dan nak beli buku, tanya kepada ustaz kita, buku apa yang baik? Siapa pengarangnya, siapa penulisnya? Kalau saya tanya, depan saya ni masih banyak belum ada tafsir Ibn Kathir. Ya kan? Sedangkan tafsir adalah rujukan kita. Kalau saya tanya, banyak di antara kita belum ada complete set hadis. Seperti hadis Bukhari dan Muslim paling-paling. Begitu juga kalau kita lihat, apakah banyak daripada kita punya syarah Bukhari, syarah Muslim, hampir kebanyakan tak ada. Jadi uang-uang riba tu, kita belikan untuk kitab sebab kita tak makan. Yang dilarang untuk makan. Ya, insyaAllah, kalau ada duit, belilah. Dan duit-duit riba ini tak boleh digunakan untuk ibadah. Ya, tidak boleh. Bawa pergi haji tidak boleh. Hajinya tak sah. Kalau beli baju, ditakuti. Doa kita tidak diterima kerana pakaian kita daripada benda yang haram. Wallahualam. Teruskan sahabat. Ustaz, saya ingin bertanya. Ustaz, ada tak melahirkan pelajar wanita salafi yang boleh dijadikan isteri soleha? Saya berhasrat mencari isteri yang bermanja salaf untuk dijadikan isteri. Cari sendirilah. Nanti tak berkenan. Dah tunjukkan, oh ini tak lawa ustaz. Ini pernah berlaku. Akhirnya Allah bagi dia bini lebih teruk daripada. Ini berlaku. Ya-ya sangat. Ikut kuliah kulu. Ustaz, saya nak isteri salihah. Jadi adalah seorang orang tua tawarkan. Anaknya dah pakai hijab. Sekali dia tengok, jumpa saya tak berkenan lah ustaz. Sekali kata kawannya, tak cantik. Sekali Allah bagi dia bini sekarang, subhanallah, tak pakai hijab langsung. Malah, mulanya pakai tekung, sekarang ikat kepala sini. Lebih teruk. Kerana apa? Dia berlagak nak jadi orang baik untuk dapat isteri yang baik. Kalau dia belum baik, bagaimana dapat isteri yang baik? Sebab ini sekufu. Allah menceritakan Al-Quran banyak ayatnya. Kita tidak akan diberi wanita yang baik, kecuali kita baik dulu. Sehingga wala amatun musyrikatun. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin wala ajabatkum. Ini cerita pasal sekufu. Allah mengatakan, seorang wanita yang mukminah, ya, walaupun dia seorang hamba, lebih baik daripada seorang yang engkau takjub tetapi dia musyrik. Dan Allah mengatakan, itulah sekufu bagi kamu. Yang ini dinilai orang bukan kerana cantiknya, tapi kerana agamanya. Bukankah hadis Bukhari Muslim mengatakan, tungkihul mar'a li arba'atin, dikawini perempuan itu kerana empat. Limaliha, lijamaliha, linasabiha, waliliha. Dikawini kerana kita lihat dia kaya. Kerana keturunannya. Kerana kecantikannya. Dan kerana agamanya. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, pilihlah yang beragama, taribat iadab. Maka kau berjaya. Bukan kerana cantiknya. Tetapi kalau empat-empat sifat ni ada, alangkah apa nikmatnya. Tapi jarang dapat empat-empat ni. Dapat satu, yang penting beragama. Ya? Taribat iadab. Ya. Minta maaf kalau saya katakan cari sendiri kerana kadang-kadang dia ada selera sendiri. Ya kan? Ha, begitu juga, ada seorang laki-laki belagak sebagai salafi, ikut kuliah. Sekali ada seorang tawarkan anaknya, rupanya anaknya agak badannya sihat. Dia katakan, ustaz, sihat sangatlah ustaz. Pasal apa? Terlalu gemuk kan? Sampai jalan mengangkang. Kata anak, entah anda yang mukminah, rupa tak penting. Besar ke kecil tak penting, penting mukminah. Engkau bohong. Ya, kecil hati orang tu. Ya, jadi orang rumah saya dalam patok dia tahulah. Saya dah cuba, ya, usahakan. Ya, kecuali kalau dua-dua betul-betul dah ikut kuliah bertahun dan nampak salafnya, saya berani. Kalau cuba dia baik, muncul, ustaz, saya nak cari isteri. Ha, itu jangan layan. Jangan layan. Kerana dia nak cari kesempatan, ya. Dia nak jadi baik, tapi dia belum jadi baik. Mana jadi baik? Bukankah rijalu qawwamuna 'ala nisa? Laki-laki pelindung, kalau pelindungnya tak betul, macam tadi sebelah. Dihina istrinya, dimaki. Kan? Ada yang dipukul bininya sampai pingsan. Dah pingsan ditinggalkan. Bukan nak dirawat, subhanallah. Ala kulli hal, kita berdoa kepada Allah supaya dapat keturunan yang baik. InsyaAllah, Allah akan tunaikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim ajarkan kita di dalam Al-Quran. Ya? Teruskan soalannya. Soalan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ada buat matchmaking tak untuk orang salafi yang single dan yang nak kahwin empat? Terima kasih, Ustaz. Yang ini nanti dululah, ya kan? Saya nak berdakwah akidah dulu. Yang penting akidah. Bila dapat akidah, Allah akan mudahkan segala-galanya. Okey, teruskan soalannya seterusnya. Karena soalannya banyak. Ustaz, bolehkah saya mematuhi kedua-dua orang tua jika orang tua tersebut sedang berapa ni? Sedang ini Ustaz, makna dia berseluruh Ustaz. Berseluruh yang digurau. Bergurau maksudnya. Kalau bergurau, ini bukan serius. Kalau tak serius, tengok keadaan. Apa, disuruh kita kahwin lagi? Bergurau-gurau, kahwin lagi satu. Misalnya, kalau bergurau jangan nanti dulu, Syekh. Bergurau itu bukan sungguh-sungguh. Berseluruh artinya bergurau, bukan sungguh-sungguh. Teruskan. Ustaz, bagaimana untuk beristiqamah di atas jalan yang lurus? Ilmu. Allah mengatakan, fastaqim kama umir. Istiqamahlah sebagaimana disuruh. Ilmu. Belajar. Kalau tidak, tak akan jadi orang yang istiqamah. Kadang-kadang orang yang dah belajar pun tak istiqamah. Apalagi yang tak belajar. Ya, kita dah bincang dan ada buku di luar tu tentang istiqamah saja. Ya, teruskan. Ustaz, bolehkah saya add perempuan-perempuan yang bukan mahram saya di dalam Facebook? Tidak boleh. Nanti kelain jadinya. Saddu zarai. Tutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada maksiat. Saya tidak galakkan antum melayani perempuan-perempuan di dalam Facebook dan internet. Kerana banyak yang akhirnya tidak bagus jadinya. Kalau nak berdakwah, ialah. Tetapi kalau melayani kan, berbual, subhanallah. Kalau boleh tinggalkan. Ya? Zaman sekarang zaman fitnah dan zaman yang mana perempuan ni, kata Rasulullah, likulli ummatin fitnah wa fitnatuhu an-nisa. Bagi setiap umat ada fitnah. Fitnah paling besar adalah perempuan. Tak payahlah, ya. Teruskan. Apa pendapat Ustaz tentang Ustaz Harun Din bermimpi berjumpa Rasulullah? Tanya dengan Harun Din, jangan tanya saya. Saya tak tahu. Iya kan? Seorang sahabat, Ibn Abbas, didatangi oleh seorang laki-laki. Dia mengaku bahawa mimpi Rasulullah SAW. Dia tanya, kau kenal ke Rasulullah SAW? Artinya, kau tahu tak berapa uban dalam janggutnya? Berapa tingginya? Berapa lebarnya? Bagaimana pakaiannya? Kalau kau tak tahu macam mana kau nak mimpi? Maksudnya macam tu. Jadi, orang tak pernah sembahyang, tak pernah puasa. Tiba-tiba dia pakai jubah, pakai apa? Tasbih, pakai tongkat. Dia mengatakan, semalam aku jumpa Rasulullah. Itu pembohong besar tu. Apa dia? Rasulullah SAW tak syaratkan kalau dah masuk Islam mesti pakai serban. Rasulullah SAW pun jarang-jarang pakai serban. Rasulullah SAW membinakan pakai tasbih. Sahabat, ia mencintai Rasulullah SAW kerana sangat cintanya di mimpi. Dan apa tanda cinta kepada Rasulullah SAW? Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu. Katakanlah jika kau cintakan Allah, iaitu tanda cinta kepada Allah Rasulnya, ikutlah aku, yang ni buat sunnah. Buat bid'ah, jumpa Rasulullah SAW, tak percaya ke? Rasulullah SAW tak akan berjumpa dengan orang bid'ah. Rasulullah SAW tak akan turun ke majlis orang bid'ah. Ya kan? Ini orang bid'ah ditemui, orang soleh tidak ditemui, bagaimana? Anda tak katakan Harun Din ya? Umum. Jangan takutkan nanti kepada Harun Din. Tak. Dan Rasulullah SAW hanya mencintai orang-orang yang beriman dan orang-orang sunnah. Tapi orang bid'ah bagaimana? Sehingga ada orang perasaan, orang Yahudi mimpi jumpa Rasulullah SAW kemudian masuk Islam. Orang kafir simpulan-simpulan mimpi jumpa Rasulullah SAW masuk Islam. Wallahu'alam, saya tak boleh komen ya ni. Tapi Rasulullah SAW hanya mencintai orang beriman. Sebab dalam awalak dan barak, tak boleh mencintai orang kafir dan orang bid'ah. Hadisnya, la'anallah man awa muhdisan. Allah laknat orang yang berurusan dengan orang bid'ah. Ia ni urusan agama ya maksudnya. Membantu agamanya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW nak menemui orang bid'ah seperti orang-orang bid'ah yang ada sekarang? Tak. Jadi Allah mengajar Rasulullah SAW supaya ruhama bainahum. Kasih sayang satu dengan lain. Antara tu dengan lain di sini orang beriman. Jadi cerita-cerita tentang mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan kamu dua selagi pegang kepada kudanya kamu selamat. Bukan tinggalkan mimpi. Kau mimpi aku selamat dan mimpi aku tak selamat. Bukan macam tu. Ya sahabat, teruskan. Cara macam gini, sebenarnya dah jadi macam antara ni. Ya. Ya. Paul tu. Ya. sebenarnya dia bagi harta, dia bunuh orang-orang Nazrin. Iya. Yeah. Jadi pada satu hari itu dia mimpi, dia cakap dia jumpa Nabi itu. Iya. Yeah. Lagi salam. Tapi lepas tu dia cakap dia tulis Bible. Iya. Yeah. Itulah Bible asalnya. Iya, Bible yang ada bukan daripada Nabi Nabi Isa. Tapi Bible adalah rekaan di antaranya itu yang diceritakan oleh saudara Yusuf. Jadi saya takuti, orang-orang mengatakan saya jumpa Rasulullah SAW, dibawanya hadis palsu. Bila seorang mimpi Rasulullah SAW, dikatakan Rasulullah SAW suruh itu sendiri, jangan percaya. Sebab agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sudah cukup, tak ada tambahan lagi. Sehingga Nabi Isa, kalau turun ke dunia, dia bukan bawa agama baru, tapi dihidupkan agama. Menyambung, menghidupkan, meneruskan agama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang mengatakan saya jumpa Rasulullah SAW, bahwa itu bawa ini katakan anta kadab. Terus orang katakan anta kadab, biar dia takut. Apa itu kadab ataupun bohong? Dia katakan, oh semalam saya jumpa Rasulullah SAW, kalau boleh sembahyang bukan 11 rakaat, kalau boleh tambah lagi. Ah, itu lagi kadab. Banyak orang sekarang mengaku-ngaku mimpi Rasulullah SAW, menangis dan sebagainya, untuk menangis siapa-siapa boleh berlakon. Betul kan? Kadang-kadang tak berlakon, tengok orang berlakon pun boleh menangis. Contohnya tengok orang yang tengok filem Hindustan, bila hero-nya kena seksa, menangis dia. Senyap aja. Lihat. Berlakon boleh menangis, orang yang tengok pun menangis. Apalagi orang yang mengaku-ngaku. Dia nak dapat simpati, nak dapat berikut dan sebagainya, dia mengaku-ngaku. Percayalah nak masuk surga, bukan disyaratkan jumpa Rasulullah SAW dalam mimpi. Tetapi nak masuk surga, apa dia? Ikutlah Rasulullah SAW. Dalam mimpi, kalau Rasulullah SAW berbahasa Arab, anda tak tahu bahasa Arab, anda nak cerita apa dengan Rasulullah SAW? Anda nak cakap apa? Memanglah kata Rasulullah SAW, kalau bermimpi jumpa aku, bukan syaitan. Syaitan tidak dapat tidak dapat menjumpai Rasulullah SAW. Tetapi jangan dibesar-besarkan masalah ini. Besar-besarkanlah bagaimana kita nak hidupkan sunnah. Itu yang paling penting. Nak hidupkan sunnah. Sekarang sunnah sudah matrukah? Berusahalah. Besar-besarkanlah bagaimana kita nak hidup sunnah. Itu lebih baik daripada besar-besarkan kita jumpa Rasulullah SAW. Cerita mimpi ni kebanyakan orang sufi dan orang bid'ah. Orang salaf jarang jumpa. Jarang kita jumpa di cerita pasal mimpi jumpa Rasulullah SAW, jarang. Tapi orang bid'ah tak habis-habis cerita pasal mimpi aja. Sebab orang bid'ah banyak tidur. Bid'ah banyak tidur, banyak mimpi. Kita bukan banyak tidur, kita banyak berjaga, berusaha. Satu lagi kita berhenti, insyaAllah. Ustaz, saya nak tanya, mengapa orang Sing boleh simpan janggut dalam NS dan orang Islam tidak boleh simpan janggut? Terima kasih Ustaz. Bukan tanya dengan saya. Dalam NS, orang Sing boleh simpan janggut, orang Islam tak boleh simpan janggut. Tanya dengan Muiz. Jangan tanya dengan saya, betul kan? Kalau orang Sing, dia jaga agamanya boleh. Yang boleh membantu hal ehwal masyarakat Islam Singapura, siapa dia? Muiz, tanya Muiz. Tanya anak-anak tak tahu apa. Tapi pada janggut, memelihara janggut apa hukumnya? Termasuk perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita memotong janggut, ditakuti kita menyerupai wanita. Ya kan? Wanita mana berjanggut? Wanita mana berjanggut? Nanti kalau anda duduk dengan isteri anda, mana satu muka perempuan, mana satu muka lelaki. Nanti tak dapat beza ni. Ya kan? Dapat beza janggutnya. Jadi berjanggutlah, kerana janggut itu diperintah. Saya rasa sampai di situ, ada satu buku yang mungkin selepas kewajipan mukmin, buku Tauhid Uluhiyah Rubiah Asma wa Sifat. Kerana banyak pelajar-pelajar baru, tauhid itu penting kan? Jadi ada satu buku yang saya usahakan semula dicetak, dicetakkan kedua. Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma wa Sifat dan Tauhid Rububiyah. Ini akan dibedah. Jadi dibaca dulu supaya mudah dipahami, baca kemudian kita bedah di sini insya-Allah. Tauhid ni sudah dibincang tetapi banyak yang baru, saya rasa banyak yang belum dengar perbincangan ni. Kalau boleh muslimah keluar dulu ya. Dan saya akhiri. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.